very perspective friendly. 그러다 선생님이나 아르기님, then 이제까지 나가 사투 study group 디쿤시, 그러다 나간다 수 두블라스 이 조사 세라탄, then 성가도 수도 리마 마헤 나가 사투 study group 라인, then 연파 투나비 디시니 디리게리. So 이니 파타마카리 기타 두가자 사마사마 스페피움 투크세리 세미나. Kita sudah ada satu seminar dua tahun yang lalu sekitar tentang arsitektur internasional. Tapi pertama kali kita ada seminar sekitar lebih histoire, sejarah, filsafat, politik seperti ini. Dan mudah-mudahan kalau ada sukses, kalau ada banyak interest oleh publik di sini mungkin. Nanti kita bisa bekerja lagi dengan kunci dan organisasi lain untuk seminar lain. Oke, sekarang Mas Antariksa akan moderator untuk diskusi hari ini. Hanya bahasa Indonesia, tapi dia baru mulai bahasa Prancis. So, mungkin nanti dia ada beberapa kata. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, mari selamat sore teman-teman semuanya. Kita punya waktu sekitar 2 jam, jadi kurang lebih sampai 7:30. Ada dua pembicara di depan ini. Di sebelah kanan saya Pak Bambang Purwanto, sebelah kiri saya Remy Madinir. Seperti teman-teman sudah membaca di publikasi, sore ini kita akan diskusi tentang sejarah Indonesia perspektif Prancis gitu. Kenapa perspektif Prancis? Nah, saya kira topik seperti ini itu sangat jarang dibicarakan. Mungkin saya sendiri baru tahu seseorang menulis tentang bagaimana para sejarawan Prancis menulis tentang sejarah Indonesia. Itu saya membaca tulisannya Sartono Kartodirjo di pengantar bukunya Denis Lombard, saya kira. Jadi topik ini sebenarnya relatif sangat jarang dibicarakan dalam forum yang diskusi atau seminar semacam ini. Biasanya para mahasiswa sejarah atau para penulis ya berbicara sambil lalu sebagai rumor atau gosip gitu, membanding-bandingkan dengan perspektif Belanda atau perspektif Amerika yang atau perspektif Australia misalnya, yang juga lazim gitu ya kita bicarakan di dalam penulisan sejarah gitu. Nah, nanti kita akan berdiskusi sebenarnya seperti apa perspektif Prancis di dalam historiografi gitu. Apakah dia punya satu karakter khusus misalnya di dalam penulisan sejarah gitu. Lalu juga apakah dia punya masalah-masalah khusus, punya ketertarikan khusus, bagaimana sejarahnya, bagaimana dia lahir, tumbuh, dan berkembang. Di depan kita ada dua pembicara yang saya kira bisa banyak berbicara. Di sebelah kiri saya Remy Madinir yang nanti akan berbicara pertama adalah sejarawan peneliti di CNRS Prancis. Saya nggak tahu singkatannya apa, tapi yang dibuat di sini itu kurang lebih seperti LIPI-nya Prancis. Ya, gitu. National de la Recherche Scientifique. Pusat penelitian nasional ya. Ya. Pokoknya percaya lah, ngambil gitu ya. Disertasi doktornya tentang sejarah partai Islam Masumi. Kemudian dia melanjutkan karyanya dengan kajian fenomena Islam radikal yang diketengahkan dalam perspektif historis. Sekarang dia di Jakarta sebagai peneliti di IRASEK, Institut Penelitian Asia Tenggara, dan melakukan penelitian tentang hubungan Islam Kristen di Indonesia, terutama tentang Yesuit dan Islam dari tahun 1890 hingga hari ini. Dia adalah anggota Dewan Editorial Jurnal Archipel. Saya kira teman-teman yang dari ilmu sosial atau dari sejarah sudah cukup akrab dengan jurnal ini, meskipun mungkin tidak semuanya bisa membaca, tapi paling enggak kita pernah mendengar betapa jurnal ini penting gitu ya untuk kajian tentang Indonesia. Nah, di sebelah kanan saya Pak Bambang Purwanto, guru besar sejarah. Orang ngono tau ya. Awake dhewe di Universitas Gadjah Mada. Saya tidak tahu sekarang Pak Bambang sedang melakukan penelitian apa gitu, tapi buku dia yang terakhir yang saya baca adalah tentang perspektif historiografi Indonesia sentris gitu ya, sekitar itu. Dan dia sudah menulis satu tulisan ringkas gitu untuk dibaca teman-teman sebagai pengantar diskusi ini. Remy saya kira juga membuat tulisan singkat gitu, saya nggak tahu, belum di copy, tapi ya mungkin nanti kita bisa minta untuk di copy dan kita bagikan belakangan. Kita akan mulai dari Remy. Remy bilang ke saya bahwa dia akan presentasi apa-apa yang dia pikirkannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk diskusi nanti dia merasa lebih nyaman dalam bahasa Perancis atau Inggris. Oh iya, mungkin bahasa Perancis kalau ada bisa ada terjemahkan atau saya campur. Oke. Nanti akan ada penerjemah dari LIP yang akan membantu menerjemahkan. Teman-teman tidak harus bertanya dalam bahasa Perancis. Nanti yang menerjemahkan Pak Lesmana itu mengerti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman silakan bertanya dalam bahasa yang paling membuat teman-teman nyaman. Oke, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Saya kira kita mulai dari Remy. Silakan Remy. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga kepada LIP dan Marie untuk mendengar ini. Presentasi saya tidak akan menawarkan pemandangan dari semua pengaruh pemikiran historis Perancis pada sejarah Indonesia. Saya pikir sejarawan Indonesia tentunya dan terutama Pak Bambang Poronto memiliki posisi yang lebih baik daripada saya untuk melakukan hal ini. Saya hanya ingin memberi beberapa pikiran untuk mencoba memahami mengapa sebuah aliran sejarah tentang Indonesia berkembang di Perancis dan apa karakteristiknya. Ilmu sejarah Perancis tentang Indonesia berada di persimpangan dua tradisi. Yang pertama adalah dari l'école française d'Extrême-Orient, donc itu satu lembaga penelitian tentang Asia, bukan satu sekolah dengan murid, yang didirikan pada tahun 1901. Dan aliran yang kedua adalah satu aliran historis yang disebut Nouvelle Histoire, sejarah baru, dan adalah perpanjangannya dari tradisi École des Annales, yang memasuki era studies di Perancis. EFEO, itu École Française d'Extrême-Orient, telah memiliki peran untuk Indochina Perancis, peran yang bisa dibandingkan dengan lembaga penelitian Belanda untuk Jawa. Lembaga ini berpartisipasi dalam sebuah interpretasi kolonialiste dari sejarah, yang kurang lebih berkontribusi langsung dalam membenarkan penjajahan Eropa. Ini adalah kesalahan orientalisme yang sering menggadukan sering juga sejarah berlebihan. Untuk alasan ini, UFO telah diusur di tahun 1957 dari Hanoi. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan institusi ini di tempat lain, di negara lain, khususnya di Indonesia. EFEO menjadi sebuah alat luar biasa untuk pengembangan studi arkeologi karena telah memungkinkan para peneliti untuk tinggal bertahun-tahun di negara yang mereka pelajari. Hal ini menjelaskan pentingnya studi Perancis di Indonesia dalam bidang ini, bidang arkeologi, dengan karya-karya Jacques du Marsay di Borobudur, di dekat Yogyakarta, Pierre-Yves Manguin di tentang Sriwijaya, dan Claude Guillot dan Daniel Perret di Banten dan di Barus. Alasan pertama untuk pengembangan aliran sejarah Perancis tentang dunia Melayu pada awal abad ke-20 adalah kenyataan bahwa ilmuwan Perancis di sini lebih bebas daripada ilmuwan Inggris atau Belanda, karena tidak ada isu kolonial untuk orang Perancis di Indonesia. Ini menjelaskan karya Georges Seydès dan Gabriel Ferrand di tentang Sriwijaya awal tahun 20-an, yang diikuti oleh Charles-Louis Damet pada tahun 50-an. Lalu, studi Perancis tentang Indonesia mengalami perkembangan besar dari akhir tahun 60-an dengan kelompok kecil peneliti yang kemudian mendirikan majalah Ilmiah Archipel. Majalah itu didirikan tahun awal tahun 70-an. Beberapa alasan menjelaskan vitalitas ini. Yang pertama, berkaitan dengan apa yang kami jelaskan sebelumnya, kurangnya emosi isu politik dengan pengalaman kolonial. Ini membantu untuk membuat hubungan dengan muda, dengan para ilmuwan Indonesia, dan juga kelompok peneliti Perancis tidak kenal pemecahan dan konflik politik seperti kolega mereka yang meneliti bekas Indochina. Di bidang ini ada banyak ya pemecahan dan konflik politik tahun 70-an dan 80-an di Perancis. Alasan yang kedua, ini merupakan perkembangan satu generasi baru yang antusias dengan satu bidang penelitian di mana semuanya harus dilakukan di Perancis. Entusiasme ini bertemu dengan dua aliran ilmu baru. Yang pertama adalah la nouvelle histoire, dan yang kedua adalah aliran Aira Studies, yang dua aliran yang menyediakan alat teoritis untuk kelompok ini. Di persimpangan dua aliran ini, ada seorang yang luar biasa, Denis Lombard, yang adalah pewaris Georges Seydès dan juga murid Louis-Charles Damet. Ayahnya Denis, yang nama Maurice Lombard, ahli sejarah muslim mediterania di abad Pertengahan, sangat dekat dengan kepala aliran École des Annales, Fernand Braudel. Dan Denis Lombard, berpartisipasi dalam perkembangan ERA Studies, di EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Sekolah Tinggi Ilmu Social Science. Après tout, École des Annales, la nouvelle histoire. Majala Les Annales, yang dipimpin oleh Lucien Fèvre dan Marc Bloch, didirikan sekitar awal tahun 30-an. Aliran sejarah ini mempengaruhi seluruh sejarah Prancis sampai tahun 80-an. Aliran sejarah dari École des Annales punya tiga ciri khas. Yang pertama adalah pengakuan sejarah terhadap kontribusi ilmu sosial Young Lane. Ilmu sosial Young Lane adalah pertama sosiologi yang berperan penting dalam kritik tradisi sejarah Prancis yang sebelumnya, tradisi sejarah yang punya tiga idola orang sosiologis bilang, idola politik, idola individu, dan idola chronologie. Ilmu sosial yang kedua, yang mempengaruhi École des Annales, adalah geografi versi baru dengan orang dengan nama Vidal de la Blache, yang produksi studi era dalam bentuk inventaris, tetapi dalam jangka panjang, dan studi hubungan kompleks antara kelompok-kelompok sosial. Ciri khas yang kedua dari untuk École des Annales adalah sebuah sejarah di atas semua ekonomi dan sosial. artinya sejarah politik pada umumnya ditinggalkan oleh ekol des annales. Cara kasih yang ketiga adalah penolakan atas scientisme. Penderi anal menolak metodologi abstrak apapun. Lucien Febvre, orang penderi ekol des annales, kata ide sejawaran berasal dari sejarah itu sendiri. Mereka hanya mau terfokus pada beberapa prinsip metode, terutama pencairian data realitas di balik kata-kata, perluasan konsep sumber sejarah di bidang tidak tertulis, seperti ikonografi atau arkeologi, dan yang paling penting, bila memungkinkan, praktek sejarah komparatif. Setelah tahun 1945, aliran anal menerima satu legitimasi institusi yang tinggi di Perancis. Generasi baru yang muncul setelah perang segera didenominasi oleh Fernand Braudel. Aliran anal kemudian memasuki tahap konsolidasi birokrasi tahun 1947 dengan pendirian seksi ke enam di École pratique des hautes études dengan program yang sama dengan majalah anal. Kemudian seksi ini menjadi EHESS, École des hautes études en sciences sociales, pada tahun 1975. Melalui IBA dari Ford Foundation yang diperoleh Fernand Braudel. La nouvelle histoire, sejarah baru, adalah aliran pewaris dari Ecole des Annales. Piagamnya diterbitkan tahun 1974 dalam bentuk satu buku kolektif di judul Membuat Sejarah dengan kumpulan artikel yang menimbulkan untuk pertama jilid masalah baru, untuk kedua jilid mencari pendekatan baru, dan untuk jilid ketiga mengenali benda baru. Historiografi Perancis tentang Indonesia ditandai dengan beberapa elemen dari nouvelle histoire ini. Yang pertama adalah satu anthropologie historique, tetapi non structuraliste. Anthropologie yang lama hanya berupa cerita rakyat atau etnologie, etnografie koloniale. Para sejawaran nouvelle histoire telah ditemukan dan diberikan metode baru, seperti studi lapangan, survei lisan, dan ikonografi. Dengan pengaruh antropologi, penelitian nouvelle histoire berorientasi dalam dua arah. Yang pertama adalah sejarah budaya materi, seperti sejarah pakaian, makanan, dan yang kedua adalah sejarah mentalitas. tetapi pengaruh ini ya hanya dari antropologi historik non strukturalist, dan orang Archipel tentang bertentangan dengan strukturalisme yang dinilai terlalu dogmatis. Elemen yang kedua yang menandai historiografi Perancis tentang Indonesia adalah konsep era studies yang dikembangkan di École des hautes études en sciences sociales dan yang sangat mempengaruh Archipel dalam keinginan untuk memusatkan Indonesia di atas sejarahnya sendiri dan menempatkannya di dalam sejarah Asia Tenggara. Misalnya, dalam pendahuluan bukunya Kerajaan Aceh pada saat Iskandar Muda, yang diterbitkan pada tahun 67, Denis Lombard menyatakan keinginan untuk memperhitungkan gerakan yang benar benar Asia untuk memikirkan kembali periodisasi sejarah lokal. Influence yang ketiga adalah satu keinginan dari terhadap satu keinginan terhadap sejarah global. Judul dari buku Denis Lombard Kerajaan Aceh pada zaman Iskandar Muda tentu saja merujuk kepada karya Brodel Méditerranée pada saat Philippe Douat. Itu adalah sejarah ekonomi, sosial, politik dan budaya dan kehidupan sultan hanya dibahas dalam bab terakhir. juga kita bisa kutip buku Claude Guillaume tentang Kiai Sadrak yang juga tipikan dalam hal ini dengan keinginan untuk tidak terbatas pada satu bagian. Karya ini sangat berbeda dengan sejarah agama tradisional. Majalah Archipel dengan keberagamannya, keterbukaannya terhadap sastra, terhadap geografi, terhadap linguistik, yang semua dinilai sebagai bagian dari sejarah, adalah ciri khas dari sebuah keinginan untuk memahami Indonesia secara global dengan fokus pada ilmu sejarah. Karya yang paling spektakuler dalam rangka ini adalah Nusa Jawa Silang Budaya dari Denis Lombard yang punya satu subjudul di bahasa Perancis, sebuah essai sejarah global. Di atas segalanya, buku ini adalah sejarah budaya dan sosial yang merupakan pendekatan stratigraphique dalam tiga tahap, yaitu Penggaru Barat, dianggap oleh Denis Lombard sangat terbatas, Asian Network, termasuk Islam, dan untuk tiga tahap, warisan kerajaan konsentri, artinya warisan zaman Indo-Buddhis. Karya monumental ini menggantikan sejarah Jawa dalam berbagai penggaru. Dia terutama penting sekali untuk mengerti kontribusi orang Cina dalam sejarah ini. Dan awalnya, Denis Lombard dan istrinya Colin Salmon adalah ahli Cina, sejarah Cina. Dan juga untuk mengerti peran Islam dalam kedatangan modernitas barat di Indonesia. Ciri khas juga dari Archipel adalah publikasi dan analisis kritis dari sumber kolonial dan tribuni. Contohnya, karya Marcel Bonnef tentang Jawa, tentang Serrat Centini, karya Henri Chamberlois tentang sastra Melayu kuno dan contemporaire, adalah contoh bagus dari méthode ini yang sangat pragmatis dan pintar, erudit. Charti. Yang menganalisis sumber-sumber ini dalam konteks sejarah, jauh dari teori sastra yang sering terbatas. Tentang pragmatisme ini dan ketertarikan terhadap sejarah, kita juga harus mengutip Pierre Labrousse yang karanya mempelajari Indonesia melalui bahasanya lebih daripada mempelajari hanya teori linguistik dengan bahasa Indonesia. Jadi pengaruh historiografi Prancis tentang Indonesia terutama merupakan hasil dari Tim Kecil yang mempunyai kesempatan untuk reinvent ilmu orientalis pada awal tahun 70-an. Tim ini sangat bersatu, bekerja sebagai tim penelitian di EHESS dan di EFEO, tetapi juga sebagai satu perkumpulan dan empire seperti sebuah keluarga. Tentu saja, ada kelompok penelitian yang lain di Perancis, tentang Indonesia, tetapi mereka tidak pernah memiliki kohesi yang diberikan oleh majalah Archipel. Dan yang penting itu di pusat arrieran historis ini, Denis Lombard memiliki peran yang hebat, seperti Ayania Maurice Lombard yang melakukan sejarah dari Mediterania Timur di abad pertengahan. Ia memiliki mimpi, Denis Lombard memiliki mimpi luar biasa, menulis satu sejarah Mediterania Asia Tenggara, tapi ia tinggal dunia sebelum mimpi ini selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih, Remy. Ada beberapa catatan penting dari presentasi singkat yang saya kira sangat informatif, gitu ya. Kita jarang mendapat informasi tentang sejarah, pengaruh, kemudian juga perkembangan dari historiografi Prancis, ya, tentang Indonesia. Tadi kita Remy menyebut ada dua tahap, gitu, yang saya kira sangat penting, gitu. Yang pertama tadi tahap kemunculan mazhab Anal tahun 1930-an yang mapan sesudah Perang Dunia Kedua 1945, dan kemudian ada lagi sesuatu yang disebut sebagai sejarah baru, gitu. Nah, kita melihat beberapa ciri khas tadi yang disebutkan oleh Remy, gitu. Yang pertama ada yang dia sebut sebagai pengakuan terhadap kontribusi ilmu sosial, antara lain sosiologi dan geografi baru, dan kemudian yang kedua ditinggalkannya sejarah politik, gitu, digantikan dengan sejarah ekonomi dan sejarah sosial, kemudian yang ketiga menolak saintisme, metode-metode yang abstrak, gitu. Nah, kemudian itu berkembang pada tahun 60-an menjadi sejarah baru yang punya dua ciri khas dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, sejarah baru ini menggunakan pendekatan antropologi historis yang non-strukturalis sifatnya, di mana di sini lebih banyak bicara tentang sejarah budaya materi, sejarah mentalitas, gitu. Dan ini tepat majalah atau jurnal Archipel itu bergerak di situ. Dan yang kedua, ditekankannya area studies, gitu, yang sangat berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Nanti saya sendiri punya pertanyaan, gitu, karena saya sebenarnya sangat ingin Remy menambah sedikit, gitu, apa yang terjadi sekarang, gitu. Sekarang ini ada program apa saja sekarang, ya, sekarang ini misalnya ada institusi apa saja, dan para peneliti ini sedang tertarik apa sekarang ini, kalau bisa mungkin ditambahkan. Ya, sekarang mungkin sejarah aliran historik Prancis tentang Indonesia mungkin sedikit kurang kohesi. Pasti ada warisan yang penting, yang berat dari Denis Lombard, ya, dan kelompoknya. Dan mungkin yang muncul baru daripada beberapa tahun adalah sejarah politik. Sejarah politik dengan François Rayon, dengan André Feuillard, dan dengan saya. Dan terutama sejarah politik Islam. juga dengan Romain Bertrand yang di apa di Sciences Po di Paris. Itu satu satu gerakan yang mungkin utama di dalam bidang sejarah Perancis, tidak hanya di bidang sejarah Indonesia di Perancis, artinya juga tentang Perancis, tentang negara-negara barat yang lain adalah apa satu kembalikan ke sejarah Perancis. Mungkin itu ya evolusi yang lebih penting tentang masalah anthropologi ya saya bukan orang anthropologue tetapi evolusi yang penting itu di bidang anthropologi sekarang mungkin anthropologi structuraliste pasti lebih rendah daripada dahulu karena alors structuralisme saya bilang tidak masuk banyak dalam ilmu sejarah di Perancis karena ya itu mungkin sedikit sulit untuk menjelaskan karena structuralisme adalah semacam analisis yang selalu mencari constant apa ya constant apa itu oh ya dalam bahasa Indonesia constant apa permanence ya apa yang okay. Ya mungkin bisa mengerti artinya ya bisa dapat ini dalam masyarakat hari ini, tetapi kalau lihat masyarakat dari pandang sejarah, masyarakat ini ganti. Jadi tidak ada begitu kontinuasi, tidak ada fenomena masyarakat yang tidak ganti dalam beberapa abad. Dan ini itu ada semacam krisis untuk krisis ya untuk antropologi di Perancis karena ya tidak mungkin tidak berupa cepat seperti di negara yang lain. Terima kasih, Reni. Kita akan berlanjut ke Bambang Purwanto di sebelah kanan saya. Dia sudah membuat paper dan melakukan pembacaan atas tulisan-tulisan para sejarawan Perancis gitu. Dan saya baca sepintas mencoba mengkaitkan pembacaan ini pada soal pengaruhnya buat penulisan sejarah di Indonesia, buat para sejarawan di Indonesia. Dan bagaimana kemudian atas persoalan pembacaan atas pengaruh Perancis ini kemudian kita bisa masuk ke persoalan lain yang jauh lebih besar yaitu penulisan tentang sejarah nasional. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Selamat sore, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Sama-sama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guci yang sudah mengundang saya dan juga Lembaga Indonesia Perancis yang tempat yang merupakan bagian dari memori sosial saya karena dulu setiap malam Jumat saya hadir di sini karena tidak punya uang untuk nonton film di bioskop. Satu-satunya bioskop yang menyediakan gratis itu hanya di sini. Dan kebetulan filmnya sebagian besar adalah film sejarah. Jadi ini bagian dari sejarah hidup saya juga dengan ya ini sudah bisa dipahami lah bagaimana. Saya hari ini tadi Remy sudah mencoba untuk memahami sebenarnya ada tradisi apa di Prancis. Saya mungkin tidak akan mengulangi lebih banyak, dan saya akan mencoba untuk menelusuri beberapa hal pemikiran ini dalam konteks historiografi Indonesia sentris yang menjadi pokok perhatian saya beberapa tahun yang terakhir ini. Ini sebenarnya dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa ini dimulai dengan perkenalan kembali saya dengan Pak Henry. Saya susah mengucapkan dalam bahasa Prancis. Satu-satunya bahasa yang ingin saya pelajari tapi tidak pernah sampai seumur hidup saya. Saya sangat senang sebenarnya dengan bahasa ini tapi tidak pernah bisa. Henry Lois ya. Chambellois. Mengapa saya menggunakan kata perkenalan kembali? Dan inilah sebenarnya yang menunjukkan hubungan keilmuan khususnya untuk sejarah antara Prancis dan Indonesia. Saya sebenarnya ketemu Pak Henry itu sudah beberapa kali, tapi kami hampir-hampir tidak pernah punya interaksi, punya hubungan. Pak Henry selalu lupa kepada saya, gitu toh. Mungkin saya selalu ingat pada beliau, tetapi pada satu hari kami bertemu kembali di Jogja, kebetulan pada saat itu, dan saya tidak tahu kenapa. Dan kemudian itu menyambungnya itu adalah Pak Henry sejak itu, karena beliau memimpin sebuah lembaga di Jakarta, kemudian beliau mulai secara rutin mengirimkan publikasi yang ditulis oleh ilmuwan Prancis maupun kerjasama dengan ilmuwan Indonesia. Dan walaupun saya tahu beberapa publikasi publikasi itu sebenarnya dalam bahasa Prancis sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, tapi karena saya memang tidak bisa membacanya, jadi artinya sekarang saya membaca itu kembali. Pembacaan saya atas buku-buku tersebut maupun monograf itu membuat saya kemudian tersentak ya, bahwa ya inilah sebenarnya yang saya inginkan selama ini. Karena inilah yang menawarkan apa yang saya sebut dengan sebenarnya substansi faktual maupun metodologi sebenarnya yang hilang selama ini menurut saya di dalam Indonesia sentris. Itu kemudian membuat saya kembali ingat pada sebuah koleksi saya yang hilang, bukunya Gio tentang Sadra yang saya tidak tahu siapa yang meminjam dan tidak pernah kembali, dan beberapa artikel-artikel di dalam Archipel yang sempat yang bisa saya baca. Itu kemudian yang mengingatkan saya bahwa bukunya Gio misalnya, salah satu juga tulisan saya kira Masya Bonnet tentang Masjid Batu di yang terbit di Archipel beberapa tahun yang lalu juga, itu mengingatkan kembali saya beberapa pemikiran-pemikiran lain. Saya tidak bicara soal Sriwijaya atau bicara soal pengaruh Indianisasi Asia Tenggara, tetapi saya melihat apa yang ada. Beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan Claudine Salmon dalam sebuah kesempatan, orang yang pernah saya ketemui berapa puluh tahun sebelumnya, kembali lagi mengembalikan sebenarnya keinginan-keinginan yang sebenarnya bagian yang sangat penting dari apa yang selama ini saya pikirkan. Saya punya optimisme tentu saja dengan itu. Namun saya ingin sampaikan bahwa di tengah-tengah optimisme itu ada sebuah kenyataan lain yang ingin saya sampaikan, bahwa hubungan antara Indonesia dengan Prancis itu dalam dunia kesejarahan, dalam paling tidak saya berbicara 15 sampai 20 tahun yang terakhir ini, hampir-hampir nol. Saya baru tahu Remy itu sekarang, walaupun namanya sudah pernah banyak melihat di beberapa tempat, tetapi tidak ada interaksi sama sekali ya. Saya katakan bahwa misalnya saya menggunakan yang kita sebut dengan pengalaman. Mengapa saya mengatakan ini pengalaman jurusan sejarah UGM? Karena nanti bisa kita lihat bahwa sebenarnya konteks pemikiran Prancis ini itu sebenarnya ladangnya tumbuh subur harusnya di dalam tradisi kesejarahan Universitas Gadjah Mada. Bisa dilihat nanti apa yang sudah disampaikan Remy itu tadi sebenarnya harusnya tumbuh di UGM. Tetapi apa yang terjadi bahwa UGM dalam 15 sampai 20 tahun yang terakhir ini tidak pernah melakukan penelitian bersama dengan Perancis, sama sekali tidak pernah. Ya? Kemudian saya ingin katakan, tidak pernah ada seorang pun sejarawan atau ilmuwan Perancis yang pernah memberikan ceramah atau berdiskusi di jurusan sejarah UGM. Padahal dalam 15-20 tahun terakhir ini UGM melakukan kerjasama baik penelitian maupun menghadirkan penceramah dari berbagai negara Eropa yang lain, itu secara silih berganti, tapi tidak ada pernah satupun yang dari Perancis. Ya? Ini yang lebih parah lagi, tidak pernah ada orang Indonesia pergi dalam ke Perancis untuk ikut dalam sebuah sejarawan yang saya sampaikan, kecuali ada mahasiswa yang pernah sedang belajar di Belanda, dia pernah datang ke Perancis untuk ikut dalam sebuah seminar sejarah, tetapi sejarawan Indonesia, khususnya sejarawan untuk Gajah Mada, itu tidak pernah datang. Nah, ini ada generasi yang lain. Ini 15, saya berbicara 15-20 tahun yang terakhir. Di kelas saya itu biasanya mahasiswa baik dari Jepang, Korea, dan berbagai negara Eropa yang lain termasuk Amerika datang silih berganti selama 15-20 tahun terakhir ini. Tetapi saya tidak pernah ada seorang pun mahasiswa Prancis yang sedang belajar sejarah Indonesia datang ke kelas saya. Ini adalah sebuah realitas yang menarik. Mengapa saya mengatakan tadi, saya menggunakan kata perkenalan kembali dengan Pak Henry. Jadi bukan pertemuan saya, tapi perkenalan kembali. Ini ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian saya mencoba untuk ya memang saya tahu bahwa apa yang terjadi di UGM itu tidak bisa merepresentasi apa yang sebenarnya. Tapi saya sangat yakin bahwa pertama adalah jumlah orang sejarawan Indonesia yang dididik atau lulusan Prancis itu sangat sedikit sekali. Dan kalaupun ada kerjasama keilmuan dalam konteks kesejarahan antara Prancis dengan Indonesia, itu pun sangat terbatas. Saya yakin itu. Sekarang ada seseorang anak muda, Jerry, yang sekarang dengan Claudine Salmon, yang sedang belajar. Saya sangat berharap sekali dia bisa menjadi jembatan yang baik untuk Jerry Wirawan yang sekarang ada di Paris, yang kita lihat seperti itu. Saya melihat ada beberapa alasan ya untuk ini. Yang satu adalah, ini saya kira menjadi sangat penting tadi yang disampaikan oleh Reni, para anggota dalam lingkaran Archipel yang menjadi tulang punggung kerjasama ilmiah antara Indonesia dan Prancis dalam ilmu sosial kemanusiaan itu lebih banyak berada dalam lingkup kajian arkeologi, bahasa, dan sastra atau filologi. Itu yang paling banyak. Dan problemnya adalah itu kaitannya dengan Indonesia. Di Indonesia, kerjasama lintas antar seperti itu hampir-hampir tidak ada. Gitu kan? Ini cerita yang paling menarik itu adalah cerita dua anak saudara kandung, yaitu adalah jurusan ada ilmu arkeologi dan sejarah yang sekarang bersapa pun jarang. Ya, coba tanya mahasiswa sejarah seberapa tahu mereka tentang apa yang disebut dengan prehistori. Sebuah dunia yang sebenarnya harus dipahami oleh seorang sejarawan. Berapa tahu mereka tentang periode klasik? Hampir, karena mereka menganggap tugas sejarawan hanya periode modern tanda petik lah, gitu kan? Mulai dari kolonial mungkin sampai sekarang, gitu. Itu yang dipahami. Jadi dua saudara kandung ini menyapa pun tidak, gitu kan? Sekarang mungkin menoleh. Ya. Akibatnya kita tahu bahwa kalau kita lihat publikasi-publikasi atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Christian Felras dan sebagainya, itu menyangkut sebenarnya sejarah sebenarnya. Tetapi elemen-elemen bahasa, arkeologi, ya, dan filologi, termasuk itu sastra, itu besar sekali. Nah, ini tidak menyentuh kepada sebuah tradisi besar yang berkembang di Indonesia secara umum. Ini problem besar sekali bagi ini. Ya. Sesuatu yang sebenarnya itu yang saya impikan, bahwa ini kering, jadi sejarah kita kering. Kita memang tidak terlalu beruntung karena Tuhan mengatakan lain yang berkaitan dengan Pak Kunto Wijoyo. Jadi kita tidak beruntung sekali. Seharusnya beliau menjadi jembatan yang baik untuk itu. Nanti saya akan sampai ke situ. Yang kedua, penelitian lintas disiplin yang ini ada kaitannya, ya, melibatkan sejarah dengan ilmu sosial kemanusiaan lain sangat terbatas di Indonesia. Tiga, tidak banyak ditemukan nama baru atau keahlian baru dalam pada ilmuwan Prancis, Remy salah satu yang sedikit itu mampu mempertemukan dunia ilmiah kesejarahan Indonesia dan Prancis dalam beberapa dekade terakhir ini. Coba lihat, perhatikan nama-nama yang ada dalam redaktur Archipel, bandingkan antara nama-nama yang ada pada tahun 1980-an dengan dekade pertama abad ke-21. Kalian akan menemukan nama yang hampir sama, kecuali sesuatu yang sudah meninggal. Tidak ada. Hampir nama yang muncul itu tidak terlalu banyak berubah. Ya, ini menunjukkan. Sehingga ini ada sebuah pertanyaan besar pada saya. Apakah ini sebenarnya menyangkut apa yang disebut dengan ada problem regenerasi di Perancis sendiri? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa jawab karena itu bukan hal ini saya. Yang keempat adalah ini yang paling penting. Ini saya di dalamnya, yaitu keterbatasan penguasaan bahasa Prancis pada sejarawan Indonesia. Akibatnya, apa yang ada di Archipel yang sangat menarik sekali, saya tahu beberapa dari tulisan itu sangat menarik. Ada sebuah artikel tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Saya meminta, karena waktu itu saya berkepentingan untuk membaca itu, saya minta seseorang, saya lupa yang menulis, Bonnet atau siapa, itu yang ditulis, kemudian saya minta diterjemahkan, dan saya menemukan sebuah artikel yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya Archipel itu sebenarnya adalah harta karun yang sangat luar biasa bagi sejarawan Indonesia. Tetapi karena keterbatasan bahasa Prancis, problemnya artinya kita tidak sempat membaca kecuali beberapa artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris atau beberapa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang lain semuanya ya begitu saja. Nah, celakanya mereka yang belajar bahasa Prancis itu hanya berpikir tentang Prancis, tidak pernah berpikir tentang Indonesia. Itu jadi tidak ada jembatan sama sekali di situ. Tidak ada jembatan. Nanti saya akan mengumumkan sesuatu yang penting untuk mereka yang bisa bahasa Prancis. Ini juga mempengaruhi jumlah orang Indonesia yang belajar ke Prancis. Ya. Ilmuwan, saya tahu ada Asfi Warma Andap karena dia dulu adalah belajar bahasa Prancis, kemudian mengajar bahasa Indonesia di sana, tiba-tiba belajar sejarah Indonesia dan kemudian sekarang menjadi sejarawan sangat populer, gitu kan? Ya, ini satu hal ini salah satu contoh. Dan yang kelima, ini yang paling juga penting, sebagian besar sejarawan Indonesia yang lulus dari Prancis tidak mampu menghadirkan ciri-ciri tradisi keilmuan sejarah Prancis dalam karya-karya sejarah yang mereka hasilkan kemudian, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini celakanya. Kita punya sejarawan lulusan Prancis, tetapi tradisi penulisan sejarah Prancis itu tidak pernah tersosialisasikan, dan apa yang mereka lakukan itu tidak menggambarkan bahwa ini loh ada tradisi Prancis seperti ini, monggo mari belajari gitu. Ya. Nggak sampai. Coba carilah tulisan Aspi. Salah satu contoh. Bukan karena mengkritik Aspi. Ya? Tidak. Aspi tidak. Ini salah satu contoh saja. Ya? Jadi, Aspi tidak sendirian. Saya tahu beberapa banyak lain. Saya punya beberapa ada seorang almarhum. Beberapa tahu teman saya yang lalu. Tidak boleh menginginkan orang yang sudah meninggal. Gitu. Sama sekali tidak berhasil. Tetapi saya ingat betul pada saat itu. Dia ingin meneliti sebuah tema yang sangat menarik. Yaitu adalah model. Waktu itu dia meneliti tentang pemakaian jilbab pada perempuan. Saya sangat berharap sekali dia menghasilkan sebuah penelitian yang sangat bagus karena saya kebetulan paham apa yang ada dalam tradisi Prancis sedikit. Kemudian saya berharap waktu itu dia menghasilkan sebuah karya yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bisa menjadi bahan pelajaran. Tapi ya sesuatu kemudian lain lah arahnya. Kemudian 6, kajian tentang sejarah Islam. Ini Reni ada di dalamnya. Yang secara umum jadi jembatan bagi hubungan yang luas antara sejarawan Prancis dengan sejarawan di negara-negara lain, terutama di Afrika dan Timur Tengah biasanya, itu tidak berkembang secara luas di Indonesia. Saya tidak mengatakan ini banyak, ada Zumati Azra, ada Taufik Abdullah dan sebagainya. Kemudian saya sebenarnya ingin bertanya, karena orang menganggap bahwa kalau kita bicara Islam itu tempatnya ada di IAIN atau UIN saja. Sehingga saya bertanya, apakah ini sebenarnya problemnya itu adalah problem yang terjadi dalam perkembangan tulisan sejarah Islam di UIN dan IAIN? Itu kan saya tidak bisa menjawab karena bukan ini saya. Ini Kemudian saya masuk untuk menelitikan itu. Jurnal Archipel yang tadi sudah menelitikan adalah bagian yang integral ya, dari apa yang kita tahu tadi seksi 6 atau EHS dan sebagainya. Dengan perkembangan tradisi ilmu sejarah Prancis di bawah bendera anal. Tapi ironis sekali, ibu bapak, saudara sekalian tahu, saya mencoba untuk merujuk hampir semua perbincangan tentang anal. Itu tidak pernah saya menemukan nama Dennis Lombard di dalamnya. Tidak pernah saya menemukan kata kelompok arsipel di dalamnya. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ya, saya tidak tahu apa sebenarnya. Saya pikir mungkin karena bacaan saya yang kurang, tetapi membaca lebih dari 4 buku tentang anal itu saya kira tidak kurang untuk saya. Ya, tapi saya tidak menemukan di dalam indeks maupun di dalam keseluruhan. Ya, cara yang pertama melihat dengan indeks dulu toh, ya kan? Tapi saya pikir mungkin indeksnya mungkin salah. Dia enggak punya apa namanya kata lomba, enggak bisa nulis lomba. Saya lomba saya pikir apa namanya ada nama-nama lain yang dalam kelompok arsipel. Itu pun tidak muncul. Ironis sekali. Ini apa? Pada satu sisi lain kita tahu anal adalah sebuah pemikiran yang untuk tanda petik meruntuhkan ya pemikiran konvensional barat, tetapi semua orang yang berbicara tentang anal itu referensinya hanya referensi anal yang berbicara tentang barat. Apakah ini ada problem hegemoni sebenarnya? Di Perancis saya tidak tahu, Remy yang bisa jawab. Ya kan? Saya tidak tahu. Aneh itu, sebuah aneh sekali. Seseorang yang mampu menghadirkan sebuah buku yang luar biasa, yang selalu dianggap orang bagian dari tradisi anal, tetapi Anda tidak akan pernah menemukan nama Dennis Lombard di dalam. Ini apa? Peter Burke itu kan seorang sejarawan yang menulis dengan tentang apa namanya tentang Prancis, dan tidak ada satu kata pun, satu kata apa namanya Dennis Lombard yang dia tunjukkan itu. Ini satu hal, ini contoh saja, belum lagi yang lain ya. Ini satu hal yang aneh ya. Mungkin karena dianggap bahwa ya kelompok arsipel itu kan timur kan? Jadi itu enggak. Jadi persoalan hegemoni ini mungkin dalam apa sejarah pemikiran di Perancis, saya tidak tahu. Saya tadi sudah disampaikan bahwa saya hanya sedikit mengulang saja. Salah satu ciri penting dari sedikit ilmuwan oleh EHS adalah mengintegrasikan sejarah dan ilmu sosial dalam sebuah ilmu yang komprehensif disebut dengan Science of Man. Kemudian tradisi metodologi anal berbagi keyakinan dengan sejarawan lain yang berorientasi pada ilmu sosial untuk kemungkinan melakukan pendekatan ilmiah dalam sejarah. Ada satu kalimat yang saya potong, nanti akan saya kembalikan ke belakang nanti untuk meneruskan ini. Penekanan pada sejarah analitis yang berorientasi pada masalah ya, menjadikan kelompok anal berbeda dengan kelompok tradisional yang menekankan pada narrative of events. Ya, historiografi anal menjadikan seluruh aktivitas manusia sebagai sejarah, berbeda dengan tradisi sebelumnya yang hanya menekankan pada sejarah politik. Dalam proses kerja metodologis, kelompok anal sangat menekankan pada kerjasama dengan ilmu yang lain. Lengkaplah sudah, ladangnya ada di Universitas Gajah Mada. Apa ini adalah, Anda akan lihat, nanti akan Anda perhatikan, Sartono harusnya adalah bagian yang integral dari itu. Nanti kita akan teruskan. Karena itu saya bertanya, apakah ada jejak Perancis dalam perkembangan pemikiran historiografi Indonesia, khususnya penulisan sejarah yang berdasarkan pada cara pandang keindonesiaan, terutama metodologi penulisan sejarah Indonesia sentris yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, falsafah sejarah nasional sebagai landasan sejarah nasional ternyata tidak relevan bagi praktek pendidikan sejarah, sehingga diperlukan teori serta metodologi dari sejarah sebagai disiplin yang berbentuk approach multidimensional dalam sejarah untuk mengungkapkan tidak hanya sebagai kesatuan yang terdiri dari faktor-faktor, tetapi juga bagaimana jalinan faktor-faktor itu dalam interaksinya dan mana di antaranya yang dominan. Untuk itu dikembangkanlah sejarah yang analitis, suatu kerja penelitian sejarah yang hendak menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan dari peristiwa-peristiwa sejarah dengan menempatkan konsep, hipotesa dan teori secara eksplisit untuk penyeleksian dan penginterpretasian agar lebih terbuka untuk penelitian sejarah objektif. Anda sudah bisa melihat bagaimana dekatnya dengan apa namanya tradisi kelompok alam. Lebih jauh dikatakan bahwa metodologi historiografi Indonesia sentris didasarkan pada approach struktural, ya, melalui re-approachment antar sejarah dengan ilmu-ilmu sosial, sehingga sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial dan berbentuk sejarah analitis atau sejarah struktural, karena ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analisis sejarah. Ya. Sartono juga melakukan pembatasan atas dominasi sejarah politik yang berlaku dalam tradisi Indonesia, historiografi fungsional, sehingga dia mengatakan pelbagai kepentingan aktivitas manusia itu adalah fokus. Sama dengan tradisi anal. Ya. Ya. Jika sejarah konvensional lebih terfokus pada peristiwa politik dalam kerangka tokoh-tokoh terkenal, lembaga politik dan perang, maka historiografi Indonesia sentris menganggap perlu menyelidiki kekuatan-kekuatan yang bergerak dalam masyarakat dan mengungkapkan rangkaian kondisi yang menentukan situasi dalam peristiwa historis. Wujudnya, petani dan desa beserta masyarakatnya hadir sebagai tokoh dalam sejarah Indonesia. Ya, itu Sartono. Ya, dari kenyataan itu, ya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa sebenarnya salah satu fondasi penting dari historiografi Indonesia sentris, khususnya yang dikembangkan oleh Sartono, adalah tradisi historiografi Prancis. Ya, khususnya metodologi kelompok anal. Ini yang, tapi seperti saya sampaikan tadi, ironisnya, seperti saya sebutkan di atas, kerjasama dan hubungan intelektual dalam dunia kesejarahan antara Indonesia dan Prancis sangat terbatas ketika historiografi Indonesia sentris yang dikembangkan Pak Sartono itu mencapai puncak perkembangannya. Tidak ada interaksi intelektual sama sekali ketika, ya, itu ada. Pak Sartono kenal baik dengan Denis Lomba. Paling tidak berhenti sampai Kunto Wijoyo. Ya, itu masih kenal Gio, ya, masih kenal Bonnef, ya, masih kenal. Ya, tetapi kenal sebagai pribadi. Ya, tapi interaksi intelektual hampir-hampir tidak ada. Ya. Akibatnya bahwa berapa jenis sejarah dan model pemikiran yang berkembang dalam tulisan sejarah Prancis tidak ditemukan dalam tulisan sejarah Indonesia yang dilakukan oleh sejarawan Indonesia. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa ini ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari pengantar Pak Sartono dalam buku Nusa Jawa Silang Budayanya Denis Lombard, Pak Sartono itu hanya memahami kelompok anal itu dalam konteks apa yang disebut dengan kaidah sejarah sosial saintifik saja. Jadi yang diambil Pak Sartono itu sebenarnya itu yang lebih dominan. Padahal Pak Sartono sebenarnya tahu yang lain. Tahu dia tahu. Bukan dia tidak tahu. Ya. Tapi ada satu hal, ya, yang dilupakan bahwa, ya kan? Kalau apa namanya? Ketika kelompok anal melihat bahwa arti penting dari apa yang disebut dengan social scientific, dia juga melihat keterbatasan, ya, keterbatasan yang ada pada social scientific. Oleh karena itu, kelompok anal sebenarnya lebih menekankan pada keberagaman ilmu yang menjadikan jurnal mereka sebagai forum untuk keberagaman arah dan pendekatan baru. Ini yang paling penting sebenarnya, bahwa di dalam kelompok analisis itu, bahwa membuka apa yang disebut dengan keberagaman perspektif, keberagaman metodologi, sehingga mereka sendiri sebenarnya tidak pernah mau mengatakan mereka adalah sebuah school, karena setiap generasinya memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya. Brodel memiliki ciri yang berbeda dengan Bloch misalnya. Ya. Begitu juga. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah kelompok yang cair, ya, sebenarnya. Ya. Nah, ini yang lupa. Nah, di Indonesia, ya, dalam perkembangan historiografi Indonesia, baik karena alasan epistemologi maupun politis, tradisi historiografi Indonesia sentris selama ini gagal menurut saya menghadirkan keberagaman historiografis, ya, hanya sekedar meminjam judul buku saya saja, kan, buku itu, bahwa gagal menghadirkan keberagaman apa namanya historiografis, sehingga keberagaman metodologi dan perspektif itu seolah-olah sebagai sesuatu yang diharamkan, tabu, tidak boleh. Ya, nanti apalagi nanti kita melihat pada tradisi yang berikutnya. Kelompok Arnauld itu juga tidak terikat pada ideologi kebangsaan, biarpun sebagian besar para pendukungnya dapat dikategorikan sebagai kelompok republikan dan patriot. Karena itu mereka tidak menempatkan negara sebagai elemen kunci, melainkan lebih menekankan pada elemen masyarakat dan kebudayaan. Politik dilihat sebagai complex of interpersonal relation. Kebudayaan tidak dianggap sebagai hak istimewa intelektual dan estetis para elit, tetapi lebih merupakan cara dan kehidupan dan pengalaman seluruh masyarakat. Hasilnya, kings appear rarely and only marginally, ya kan? Dalam penulisan sejarah. Sebaliknya, historiografi Indonesia sentris sangat nasionalistik, formal, dan tetap menjadikan negara, pemerintah, dan elemen politik sebagai pokok dalam mengungkapkan berbagai dimensi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejarah bertujuan untuk mencari orang besar dan pahlawan besar. Rakyat, terutama mereka yang tertindas dan kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada dalam sejarah Indonesia. Perempuan dan minoritas lainnya juga tersingkirkan, baik sebagai faktual historis maupun perspektif. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok Arnauld. Tetapi dengan latar belakang yang hampir sama, tetapi menghasilkan produk historiografi yang berbeda. Ya. Kemudian sejarah nasional sama. Sejarah nasional orang melihat itu, orang kelompok Arnauld melihat bahwa semua mereka mengenal sejarah nasional, tapi itu tidak dimulai semuanya dari pusat. Ya. Karena itu kita akan lihat bahwa ironis sekali Indonesia mengenal sejarah lokal, tetapi periodisasi sejarah lokal Indonesia misalnya itu didasarkan pada prestasi sejarah pusat. Saya tidak mengatakan sejarah nasional. Nulis sejarah, misalnya nulis tentang desa, masa nulis desa pada zaman demokrasi terpimpin gitu? Apa hubungannya demokrasi dengan demokrasi terpimpin gitu misalnya? Karena membuat prestasi itu dalam prestasi formal politik yang ada pada sejarah yang terpusat itu tadi. Ya, Jakarta masih merupakan ini. Ya. Keunikan ya apa ya, historiografi Indonesia tetap melihat Jakarta sebagai penentu dari kenasionalan dan keindonesiaan, yang kemudian membangun miniatur-miniatur ke bawah secara birokratis sehingga menafikan prinsip keunikan dalam sejarah. Ya. Kemudian hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang lain, yaitu adalah soal sejarah mentalitas kolektif, ya, yang mencakup pengalaman dan perasaan. Wah, ini lebih parah lagi dalam sejarah Indonesia. Kalau di dalam tradisi Arnauld, orang bicara tentang tukang sihir, makhluk gaib, dukun, ya, sehingga kita tidak bisa menjawab apa sebenarnya fenomenanya keringat ponari itu apa gitu, kita nggak tahu itu, karena kita memang tidak punya tradisi untuk menulis itu, ya kan? Akibatnya apa namanya, para sejarawan Indonesia tidak dapat menjelaskan secara historis sesuatu, ya, hal yang ada di dalam tradisi Arnauld itu hampir tidak mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Ya, akibatkan para sejarawan Indonesia tidak dapat menjelaskan secara historis realitas mentalitas masyarakat berhubungan dengan para wali misalnya. Contoh cerita para wali itu hampir ngeri saya kalau baca buku sejarah tentang para wali itu. Tapi tiba-tiba beberapa hari waktu yang lalu saya mendapat, ya, apa namanya, publikasi yang ditulis dari para apa ilmuwan Prancis yang bagian yang dikirim kepada orangnya tentang sains itu, para wali yang ditulis oleh ilmuwan Prancis, luar biasa menurut saya. Berbeda sekali bagaimana dalam tradisi Indonesia. Roro Kidul kita tidak tahu bagaimana, tuyul juga, ya, akhirnya termasuk di dalamnya soal kekerasan, kita tidak pernah paham tentang itu, ya. Sehingga apa? Sebenarnya sejarah tersembunyi pada karya sastra, seni, dan tradisi lesekan masyarakat hampir tidak tersentuh atau bahkan telah diponis tidak ada hubungannya dengan sejarah yang mementingkan fakta. Beruntung kita ada dua orang almarhum yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ong Hokam dan Kunto Wijoyo, yang menurut saya adalah dua dari sejarawan Indonesia yang mewarisi betul tradisi Prancis. Ya. Dari sedikit orang. Ya, kita tahu ada Sucipto Cito Amojo, terutama karena dia Brodelian sekali. Kemudian sama dengan Abi Latian, Brodelian sekali. Tetapi dalam konteks yang lain, kita lihat bahwa Kunto Wijoyo dan Kalau bicara tentang soal sejarah mentalitas, ya saya melihat hanya ada dua orang, yaitu adalah Kunto Wijoyo dan Ong Hokam yang mampu. Ketika Ong Hokam bicara tentang sebuah tulisannya tentang Nyai Roro Kidul dalam sebuah tulisan walaupun sebuah esai pendek, luar biasa. Ya, dia adalah seorang yang paham betul saya kira bagaimana bagaimana memanfaatkan tradisi historiografi Prancis itu untuk historiografi Indonesia. Tapi kita tidak punya orang lain lagi. Yang lain apa yang kita sebut dengan history without people juga tidak berkembang, sama dengan tidak berkembangnya sejarah ekonomi, sejarah tentang iklim, karena bagi orang kita lihat tentang bencana alam, beruntung kita punya Pak Abi Lapian pernah menulis sedikit, dan kemudian Pak Haji Samsudin menulis tentang tambora. Pak ini menulis tentang, tapi yang lain hampir-hampir kita itu bukan bagian penting dari, sehingga orang menganggap, seperti saya selalu katakan, bahwa Lampor misalnya, orang selalu bicara tentang Lampor, bolak-balik bicara tentang Lampor. Lampor itu hanya dipahami seperti Lampor itu cerita apa pasukan Nyai Roro Kidul. Kalau menurut saya itu adalah memori kolektifnya orang Jogja tentang gempa sebenarnya. Tapi tidak ada sejarawan ya yang mau mengungkapkan itu lebih jauh, mencoba untuk interpretasikannya masuk ke dalam persoalan itu. Itu jelas Lampor itu, saya sangat yakin itu adalah memori orang Jogja itu tentang apa gempa. Yang terakhir, mohon maaf saya terlalu panjang. Ketika tradisi lain dari pemikiran Prancis menghasilkan kesadaran dekonstruktif dalam historiografi yang memberi peluang bagi pemaknaan terhadap masa lalu dalam perspektif kekinian, historiografi Indonesia sentris masih terus berkutat hanya di sekitar masalah konstruksi dan rekonstruksi, yang dalam bahasanya Pak Kunto menjadikan sejarah sebagai antiquarian saja. Tidak ada manfaat. Oleh karena itu saya berpikir bahwa sebuah historiografi Indonesia sentris baru harus dirumuskan dengan memanfaatkan, kalau saya, orang lain boleh berpikir yang lain, menurut saya bahwa eksplor lebih jauh, dalami tradisi pemikiran Prancis baik analog maupun kelompok yang kemudian Michel Foucault dan sebagainya, ya, untuk merumuskan kembali apa yang disebut dengan Indonesia sentris baru. Sebuah sentrisme Indonesia masih diperlukan apapun menurut saya, tapi perlu dirumuskan. Sartono sudah meninggalkan warisan yang sangat-sangat penting, ya, bagian dari sebuah tradisi Prancis sudah dia hadirkan. Mari kita kembangkan untuk membangun sebuah format baru, ya, dalam Indonesia sentris. Ya, kalaupun harus memihak, ya maka saya pikir bahwa geografi Indonesia sentris itu harus berpihak pada keberagaman, ya, dan segala sesuatu yang tertindas dengan tetap berpijak pada prinsip sejarah kritis. Saya kira kalaupun memang harus berpihak, ya berpihak pada keberagaman menurut saya. Jadi Indonesia itu adalah keberagaman, bukan ketunggalan. Itu bisa dilihat dengan baik dalam, ya, opus magnumnya Denis Lombard, yaitu Nusa Jawa Silang Budaya. Karena itu saya kira bahwa kalau ingin menjadikan sejarah Indonesia untuk dunia, itu ini saya, harapan saya. Jadi saya itu sudah lelah menjadi konsumen atas sejarah Indonesia. Jadi konsumen saya itu dari pekerjaan dilakukan oleh orang asing. Jadi sudah harusnya sekarang kita membuat sejarah Indonesia untuk dunia. Siapa yang bisa membantu? Saya kira adalah tradisi historiografi Prancis. Oleh karena itu, saya sangat berharap, terutama kalau saya berbicara tentang yang ada sebuah kekosongan besar di situ. Itu adalah kami belum pernah memiliki seorang pun yang lulus dalam tradisi historiografi Prancis. Saya mengundang siapa yang ingin bergabung dengan kami dan ingin belajar tentu saja memiliki bahasa Prancis yang baik dan ingin belajar atau sejarah dengan baik, mari bergabung. Kita buat, karena ini sangat diperlukan sekali untuk membangun sebuah historiografi Indonesia sentris yang baru. Menunggu orang jurusan sejarah, nah nanti nggak ada yang belajar bahasa Prancis. Yang baik, bagus juga. Tapi kalau ini saya menantang, siapa yang mau, nah silakan, gitu kan. Ini menjadi sangat penting. Saya kira itu saja, Mas. Ya. Apa namanya? Terima kasih, Pak Sambar. Pak Bama menceritakan tadi kepada kita, dan ini mengejutkan saya kira untuk sebagian dari kita, itu bahwa dalam waktu 15-20 tahun terakhir ini nyata-nyatanya tidak ada lagi hubungan intelektual gitu antara, terutama di dunia penulisan sejarah ya, antara tradisi intelektual Perancis dengan Indonesia gitu. Kita ada, dia menyebut beberapa nama, Sartono Kartosudiro, Ong Hoekham dan Kunto Wijoyo sebagai beberapa sejarawan yang sedikit banyak mewarisi perspektif pendekatan dan juga semangat tradisi historiografi Perancis gitu. Tetapi sekarang ini kita tidak punya lagi sejarawan semacam itu, dan ada satu masalah yang sangat serius di dalam penulisan sejarah di Indonesia, bahwa keberagaman perspektif itu diharamkan gitu, sehingga penulisan sejarah nasional menurut Pak Bambang sifatnya selalu nasionalistik, formal, dan mencari tokoh-tokoh besar, mencari peristiwa-peristiwa besar gitu. Selalu seperti itu, dan tidak ada perspektif yang lain gitu. Nah, di bagian akhir dia mendorong gitu pentingnya, saya kira kita bisa belajar dari perspektif sejarah Prancis, salah satu perspektif saja di antara jenis-jenis perspektif yang lain, bahwa kita perlu merumuskan kembali historiografi yang Indonesia sentris, yang seperti apa sebenarnya, kalau kata Pak Bambang, yang mendorong keberagaman, itu salah satunya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama dua orang, silakan. Belum ada. Oke, satu lagi. Ya, belum, Mas, silakan. Nih, tolong dong. Selamat sore buat Remy. Buat Remy dan Pak Bambang. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Bambang sama Remy. Dalam tradisi analis kan lebih kita kenal dengan tradisi total history dan juga dengan penggunaan metode gear historis. Saya ingin menanyakan, saya sedikit kurang jelas mengenai dua metode tersebut. Terus kemudian untuk Pak Bambang menyarankan untuk bagaimana mempelajari sejarah sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku dari Brodel mengenai The Structure of Everyday Life. Di situ saya menemukan bahwa mungkin ini yang menurut Pak Bambang mengenai sejarah sehari-hari tersebut. Dia memasukkan beberapa unsur yang menarik mengenai hal-hal dalam keseharian yang justru sama ini saya sepelekan, tapi justru itu yang justru menjadi sesuatu yang menarik dalam sejarah. Mungkin seperti itu, mungkin pertanyaan saya hanya sekedar gear historis dan total history. Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Andika. Andika. Ada satu lagi mungkin? Oke. Nama saya Agus. Saya mau bertanya pada Pak Bambang Purwanto. Sebenarnya keistimewaan metode sejarah itu apa sebagai dengan ilmu sosial itu saja. Pertama sosiologi. Ada dua pertanyaan dari Andika dan Agus. Yang pertama, Andika bertanya tentang total history dan daily history, dan kemudian dari Agus tentang keistimewaan apa metode sejarah ya dibanding ilmu sosial yang lain. Mungkin bisa dari Remy dulu tentang total history mungkin. Oh iya, Pak. ya, mungkin saya akan jawab pertanyaan ini, dan mungkin saya juga bisa jawab Pak Bambang Purwanto karena ada banyak kaitan. Ya, ada banyak kaitan dalam komunikasinya. Untuk lebih jelas, untuk jadi lebih jelas, mungkin saya bicara dalam bahasa Perancis dan minta pada semana untuk terjemahkan. Kalau Indonesia. Ya mungkin pertama saya saya kasih beberapa ide, beberapa alasan tentang apa yang dibilang oleh Pak Bambang. Alors, je pense que ce sont des problèmes très intéressants qui posent des questions très importantes qui dépassent le seul cas de l'histoire et de l'histoire de l'Indonésie. Saya kira itu masalah yang menarik, tapi bisa menarik suatu permasalahan yang bisa melampaui permasalahan secara Indonesia saja. Ce sont des problèmes qui touchent à la communication entre les cultures, à la construction d'une œuvre intellectuelle et à la question des échanges. Jadi ini meliputi masalah komunikasi antar budaya, dekonstruksi buku-buku saintifik dan juga la dan hubungan antara ilmuwan. Alors, la question est pourquoi il y a eu peu de liens ou pourquoi Pak Bambang voit peu de liens entre l'histoire à la française et l'histoire indonésienne. Pertanyaannya adalah kenapa hanya sedikit hubungan antara Prancis dan Indonesia yang dihasilkan Pak Bambang tadi. Alors la première chose, et il l'a un petit peu dit, c'est qu'en fait il y a eu beaucoup de liens dans un domaine qui est celui de l'histoire ancienne et l'archéologie. Ce sont des liens très anciens qui s'expliquent par le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école française d'Extrême-Orient a joué un rôle très important dans le développement de la science indonésianiste en France. Seperti yang tadi juga sudah diangkatkan Pak Bambang, dulu ada dalam sejarah itu, terutama sejarah kuno dan arkeologi, karena sejarawan Prancis sangat berperan banyak dalam perkembangan sejarah itu. Et ainsi, il y a un livre qui vient de sortir, ada buku baru, 25 tahun kerja sama pusat penelitian arkeologi dan école française. Extrême Orient, jadi di Indonesia ada ya mungkin hampir 300 halaman tentang kooperasi tentang hubungan ini. Ça c'est la première chose, c'est donc c'est concentré sur ce domaine archéologique. C'est la première chose. Jadi itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan bidang-bidang arkeologis. Itu sudah ada. Le deuxième problème, c'est un problème de langue. C'est un problème de langue. Le français a longtemps vécu comme une langue scientifique importante, qu'il n'est plus. Masalah yang kedua adalah masalah bahasa. Bahasa Prancis itu sudah dulu merupakan bahasa saintifik. Jusque dans les années 1950, la plupart des gens qui faisaient de l'histoire dans le monde, qu'ils soient russes, anglais, sud-américains, espagnols, africains, et même un certain nombre de nations asiatiques, apprenaient le français ou au moins pouvaient le lire. Zaman dulu tahun 1950-an itu banyak sekali saintis yang dari mereka dari berbahasa Rusia, Inggris, Spanyol atau dari Afrika bahkan Asia, mereka itu mempelajari bahasa Prancis. Et aujourd'hui, c'est fini. Les travaux français écrits en français sont très peu diffusés, que ce soit en Indonésie ou ailleurs. Tapi sekarang itu sudah berlalu dan karya-karya bahasa Prancis sangat sedikit sekali disebarkan di luar Prancis. Alors, les choses commencent à changer, mais c'est une période de transition qui pose un problème presque moral, puisque si les scientifiques français abandonnent le français comme langue de publication, ils accélèrent ce phénomène, à savoir plus personne n'aura besoin d'apprendre le français, comme l'ont fait par exemple les Néerlandais. Les Néerlandais ne publient presque plus dans leur langue, donc plus personne n'est obligé d'apprendre le néerlandais. Jadi masalah adalah dapat dikatakan sebagai masalah moral untuk menyebarkan ilmu ini. Itu karena kalau ilmuwan Prancis sendiri tidak pakai bahasa Prancis, barang tentu bahasa itu akan seperti seperti kasusnya orang Belanda yang menulis semua apa, karya mereka dalam bahasa Inggris sehingga bahasa Belanda sendiri tidak lagi menjadi satu panutan. C'est la même chose pour les études. Aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a de plus en plus d'études en anglais, donc les gens peuvent venir faire facilement des études simplement en apprenant l'anglais sans apprendre l'allemand ou le néerlandais. Itu juga dengan dalam bidang studi, orang bisa belajar di Belanda ataupun di Jerman, di mana kuliah sering diberikan dalam bahasa Inggris, sehingga orang bisa belajar di sana tanpa harus mempelajari bahasa Belanda maupun bahasa Jerman misalnya. En France, ça commence à être possible de faire des études en anglais, mais seulement dans des domaines de économie, marketing, mais pas du tout dans les domaines de sciences humaines. Di Prancis juga mulai sekarang bisa belajar di universitas dalam bidang-bidang ekonomi, marketing, tapi itu bisa dipelajari dalam bahasa Inggris, namun untuk bidang ilmu sosial masih belum. Cela explique que la pensée française dans les sciences humaines, qui a eu une influence assez importante jusque dans les années 70-80, est aujourd'hui en train de décliner parce qu'elle elle n'est pas accessible, pas facilement accessible. Yang dulu sangat penting di tahun-tahun 70-an, sekarang ini sedang mengalami suatu kemunduran. Sebabnya hanya karena pemikiran itu semakin sukar dijangkau, semakin sukar dicapai. Mais se pose la question, est-ce que la France n'a pas su développer une pensée originale en sciences humaines, précisément parce qu'elle était un peu isolée, parce que les idées circulaient un peu moins et qu'elle a trouvé une voie un peu originale. Tapi masalahnya adalah apakah jangan-jangan itu memang gagasan itu mandek karena Prancis berada dalam posisi yang tersendiri menyendiri sehingga dalam ada pertukaran gagasan sehingga gagasan itu semakin sedikit berkembang. En dehors du problème de langue, le problème de l'influence et des relations entre les chercheurs indonésiens et les chercheurs français est un problème de taille, à savoir que l'équipe d'Archipel, c'était, comme l'a souligné Wang Bang, maximum 10 personnes. Selain kendala bahasa, kendala lain barangkali adalah hubungan, karena itu hubungan itu disebabkan oleh besaran. Misalnya dulu tim Archipel itu hanya terdiri dari 10 orang. Et 10 personnes qui étaient pour la plupart en France évidemment ne pouvaient pas créer des liens avec toutes les universités en Indonésie et aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Archipel c'est un tout petit milieu. Sudah barang tentu 10 orang ini, apalagi yang sebagian besar berada di Prancis, tidak bisa menjangkau semua universitas di Belanda, di Amerika, atau di Indonesia, karena Archipel itu timnya sangat kecil. Alors, toujours sur cette relation entre la France et l'Indonésie, il y a un autre problème que n'a pas cité Bambang Purwanto, qui est un problème dans la politique. Pendant 30 ans, l'Indonésie a vécu sous l'ordre nouveau et l'histoire était plus ou moins une histoire officielle avec laquelle il était difficile de collaborer, sauf pour les périodes plus anciennes. Il était quasiment impossible de faire de l'histoire contemporaine de l'Indonésie avec des Indonésiens au grand jour. selain masalah tadi juga hubungan antara Indonesia dan Prancis itu dikendala oleh masalah politik. Ini yang belum disebutkan oleh Bapak Bambang Purwanto tadi. Karena selama 30 tahun Indonesia itu berada pada suatu kekuasaan yang biasanya secara ditulis hanya ditulis secara formal, sehingga sukar dibikin suatu kerjasama untuk menuliskan sejarah pada masa itu. Yang bisa dituliskan hanyalah sejarah-sejarah masa yang lebih amplop. Quand je suis venu pour faire ma thèse en Indonésie, ma thèse était sur le Masyumi. J'ai dû changer le titre de mes recherches. Je ne disais jamais sur quoi je travaillais parce que c'était un sujet encore tabou. Et il était hors de question de donner une conférence dans une université ou quelque chose comme ça. Saat saya dulu bikin tesis di sini tentang Masyumi, saya terpaksa harus mengganti judulnya karena saat itu merupakan hal yang tabu. Dan bagi saya dulu tidak mungkin lah bisa bikin suatu seminar atau konferensi di universitas. Alors, les choses évidemment ont changé avec la réformatie et maintenant je parlais tout à l'heure du renouveau des études d'histoire politique moderne. Là nous avons beaucoup plus facilement des coopérations avec des universités indonésiennes. Tapi semua sudah berlalu dengan reformasi. Tadi saya berbicara tentang pembaruan di bidang sejarah dan jadi sekarang semua sudah semakin mudah dibikin satu kerjasama dengan sejarawan Indonesia. Et dans ce domaine, des études en particulier sur l'islam, j'ai par exemple des relations avec les universités, les OIM, avec l'université Paramadina. Et plusieurs étudiants travaillant sur l'islam sont actuellement en France. Misalnya tentang Islam, saya berkesempatan untuk mencari kerjasama dengan UIN atau Universitas Paramadina. Dan ada beberapa mahasiswa yang belajar tentang Islam yang saat ini sedang belajar di Prancis. Donc les choses évoluent. Je vais maintenant répondre à la question sur l'histoire totale, la géohistoire et l'histoire quotidienne. Donc ce sont les caractéristiques de l'école des annales et ensuite de la nouvelle histoire. Jadi semuanya sudah berubah. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang geosejarah dan sejarah keseharian. Alors, l'idée de l'histoire totale, c'est que on ne peut pas compartimenter l'histoire. On ne peut pas séparer les faits politiques, les faits sociaux, les faits culturels, les faits religieux. Gagasan tentang sejarah total adalah bahwa kita tidak bisa memisah-misahkan, memilah-milahkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian sosial atau kejadian politik. Jadi, tidak bisa Même si l'historien a toujours un point de départ qui est lié aux sources qu'il va exploiter, ces sources, il va les replacer dans un contexte beaucoup plus large. Walaupun sejarawan itu mempunyai satu titik awal untuk dalam kejadian, tapi tetap ada nanti suatu ketika dia harus berada pada suatu lingkup yang jauh lebih luas. L'exemple que je vous ai cité tout à l'heure est à mon avis éclairant pour l'Indonésie, c'est celui du livre de Claude Guillot sur l'affaire Sabrak. C'est au départ un corpus de sources uniquement sur une affaire religieuse, mais à partir de ce corpus de sources, il fait une histoire culturel, social et politique. Contoh yang telah saya sebutkan tadi adalah contoh dari karya Claude Guillot tentang Kiai Sadrak, yang awalnya itu merupakan suatu kumpulan data tentang data korpus religius, tapi kemudian bisa berkembang dalam bidang-bidang budaya, sosial dan politik. Concernant la géohistoire, l'important est venu historiquement de la, je vous l'ai dit, du développement de la, d'une nouvelle géographie qui a précédé la nouvelle histoire. La géographie en France s'est renouvelée avant l'histoire. Tentang geosejarah, yang penting adalah bahwa perkembangan geografis itu yang nantinya akan yang mendahului sejarah. Et donc la géographie a voulu elle aussi faire une géographie totale, en particulier en intégrant les données historiques sur les régions qu'elle étudiait. Jadi geografi pun hanya sebab ingin menjadi suatu geografi yang total dengan memasukkan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalamnya. Cela a amené les historiens, et Braudel en a été un bon exemple, à intégrer la notion d'espace dans leurs travaux. Itulah sebabnya para sejarawan, contohnya seperti Braudel misalnya, memasukkan pemahaman tentang ruang ke dalam karya-karyanya. En ce qui concerne l'histoire de la vie quotidienne, c'est une effectivement un au sein de l'école des annales et de la nouvelle histoire, un courant qui a été très important. L'idée était, et il y a eu des dizaines d'ouvrages dans une collection qui s'appelait L'histoire quotidienne au temps de. Katanya adalah suatu pengumpulan 10 buku yang berjudul Sejarah dalam Zaman. Sejarah harian. Sejarah sehari-hari dalam zaman. L'idée est que les gens qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire parce qu'ils n'étaient pas rois, parce qu'ils n'ont pas fait de guerre, eux aussi sont des objets d'histoire et méritent une histoire. Katanya adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam buku sejarah, yang bukan raja, bukan pembesar, karena tidak ikut perang. Katanya adalah mereka pun harus ikut tercatat dalam sejarah. On pourrait dire que c'est une sorte d'égalitarisme devant l'histoire. Jadi itu semacam suatu persamaan hak, suatu kesetaraan di Et cette histoire quotidienne est devenue possible grâce aux nouveaux outils de l'histoire, en particulier l'approche anthropologique du vêtement, de la nourriture, des fêtes populaires, etc. Dan ini secara sehari-hari bisa dibikin berkat pendekatan antropologis yang mempelajari tentang pakaian, tentang makanan, tentang pesta sehari-hari dan sebagainya. Alors pour ceux qui lisent le français, il y a un livre qui est extraordinaire, qui montre bien cette volonté. C'est un livre d'Alain Corbin qui écrit l'histoire d'un inconnu. Bagi mereka yang bisa berbahasa Prancis, ada satu buku Prancis yang sangat luar biasa dalam bahasa yang ditulis oleh Alain Corbin. Berjudul Sejarah tentang seorang yang tidak dikenal. Cet inconnu, c'est quelqu'un qu'il a choisi tout à fait au hasard dans des archives départementales. Orang yang tidak dikenal ini, dia pilih begitu saja secara random dalam arsip kabupaten. Et il y a deux lignes dans les archives départementales. Deux lignes, doit. Dan di situ hanya ada dua baris di dalam arsip tadi. Et avec ces deux lignes, à partir d'un travail historique sur le milieu auquel appartenait cet homme, sur les événements qui se sont déroulés au moment où il vivait, dans la région où il vivait, sur les livres qui étaient publiés à l'époque, sur les vêtements que l'on portait, sur ce que l'on pensait, il reconstruit une histoire de 400 pages. Dari dua baris halaman yang ada di akhir tadi, kemudian dengan penelitian tentang kejadian yang terjadi saat itu, tentang makanan yang ada pada saat itu, tentang pakaian yang dilakukan pada saat itu, buku-buku yang diterbitkan pada saat itu tentang mode, dia merekonstruksi satu cerita yang setebal 400 halaman. Tugas saya menjadi lebih ringan gitu dengan Pak Bayu sudah bicara. Hanya saya sekedar menambahkan bahwa kita, bagaimana kita bisa membayangkan sebuah tradisi Brodo diperkenalkan dalam historiografi Indonesia sentris, tetapi para sejarawan yang dididik di universitas itu tidak belajar geografi dengan baik. Itu yang saya tidak pernah bisa mengerti. Jadi kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang history itu berkaitan dengan multidimensional. Itu adalah sebuah konsekuensi timbal balik. Jadi total history ada kaitannya dengan multidimensi ketika kita melihat faktor-faktor. Jadi itulah dalam tradisional dan juga sebenarnya dikembangkan oleh Pak Sartono yang ketika sampai kepada muridnya banyak salah dipahami itu. Bagian yang sangat penting adalah kemudian total history itu hampir-hampir tidak pernah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia karena salah sebenarnya pemahaman para murid Sartono tentang apa yang dimaksud Sartono dengan multidimensi. Saya kira salah satu sebabnya itu adalah karena referensi pembacaan pada tradisi sejarah Prancis sangat terbatas. Jadi itu kita mendukung sekali kalau memang ada perubahan penting di dalam kerjasama ini. Luar biasa, itu yang sebenarnya kita tunggu. Kita lihat saja lah bagaimana realisasinya nanti. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa tradisi historiografi Prancis ini memang akan sangat membantu seperti saya katakan tadi, yaitu untuk merumuskan kembali apa yang saya sebut dengan Indonesia sentrisme yang baru. Jadi kita tunggu saja lah apa yang disampaikan Reni tadi. Jadi itu Mas Andika. Kalau berkaitan dengan keistimewaan metodologi sejarah, ini susah, semua ilmu selalu mengatakan mereka yang terbaik ini, karena kecap selalu bilang nomor satu. Tapi sederhana sekali sebenarnya, kalau orang sejarah itu ada satu dimensi yang sejarawan yang tidak boleh, nah, kalau dimensi itu dia langgar, maka dia akan punya problem, yaitu adalah waktu. Itu dimensi waktu itu yang dipegang betul. Dan waktu itu tidak bisa, waktu itu berjalan selalu. Jadi tidak ada jam 3 mendahului jam 2. Jam yang ada jam 3 hari sebelumnya. Tapi ada, berarti ada konteks waktu. Jadi kemarin atau apa. Konteks waktu inilah yang sangat penting sebenarnya dalam seluruh kalau kita berbicara tentang sejarah. Yang lain dalam beberapa hal hampir sama. Sosiologi pun bisa dilihat dengan multidimensi sebenarnya sama. Tetapi sosiologi tidak peduli dengan waktu. Antropologi apalagi. Jadi dia pikir tukang bakso sekarang dengan tukang bakso abad ke-19 kalau ada, kadang-kadang itu muncul gitu saja. Jadi tidak ada. Nah, sejarah. Nah, jadi orang sejarah kalau kita berbicara pada konteks apa ya? Sejarah bukan hanya metodologi, tapi pada konteks epistemologi bahwa waktu ini menjadi hal yang sangat penting dari untuk membingkai. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita ngomong sebenarnya metodologi sejarah yang mana? Ya, karena tadi kita berbicara dalam tradisi Prancis, ya, dalam tradisi Leiden misalnya, atau dalam tradisi Belanda, Amerika, ya, dan sebagainya. Jadi tadi pun ketika kita sebut dengan social scientific, itu tanpa kepedulian tentang keberagaman itu akan berbeda sekali dengan social scientific yang lain. Jadi ini saya kira bukan hanya konteks sejarah lebih istimewa daripada yang lain. Kalau mau sebut istimewanya ya itu tadi, waktu itu tadi. Jadi orang sejarah akan selalu berpikir kalau misalnya, okay, kalau kita misalnya sekarang bicara tentang partai politik di Indonesia, itu ahlinya Remy, ya kan? Langsung berpikir bagaimana menyusun pemahaman. Kalau saya melihat apa yang ada dalam realitas politik saat ini, kepala saya langsung bergerak bagaimana proses semua apa yang ada saat ini itu terjadi. Nah, itu konteks waktu. Saya langsung berpikir tentang dalam konteks waktu. Selalu saya akan melihat seperti itu. Jadi misalnya contoh saya mengatakan, ini misalnya menarik, ini kita akan lihat. Kemana suara, misalnya pertanyaan orang sejarawan akan selalu bertanya, kemana suara PKI akan pergi pada pemilu 2009? Ya, kalau tahu pemilu zaman Orde Baru kita tahu kemana pergi. Ya, kemana perginya akan pergi? Sejarawan dengan merunut dengan waktu akan tahu kira-kira, ya, tapi dia kan nggak boleh menjadi dukun. Karena itu karena itu belum tentu terjadi. Tapi dia, saya sebagai sejarawan sudah bisa memperkirakan kemana suara PKI akan pergi. Walaupun nanti kalau saya sebut orang enggak, ya, makanya sini sudah menyangkut politik, nanti orang marah-marah gitu kan. Nah, suara PKI tahun 55 itu akan pergi kemana kira-kira? Maka kita tahu kira-kira akan pergi kemana. Ya. Jadi ini mas, jadi sejarawan selalu melihat waktu itu menjadi penting. Jadi itulah kira-kira yang mungkin sedikit yang bisa saya respon dari pertanyaan. Ada satu hal yang Reni bahwa ada seorang sejarawan Prancis sekarang namanya Jean-Louis Margolin yang 2 tahun terakhir ini berinteraksi dengan kami. Tetapi seperti saya katakan, dia itu hanya seperti yang saja, seperti apa? Pelengkap saja di dalam proses kerjasama dengan orang lain. Jadi tidak ada. Dia hadir, dia datang ke Indonesia sudah 2 tahun terakhir ini. Tapi tidak ada keberlanjutan dari kehadiran dia. Ya, dalam pengertian intelektual maupun dalam pengertian praktis. Jadi tidak ada. Nah, tadi Remy sebenarnya membenarkan apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini problemnya sendiri bukan hanya problem di Prancis tapi problem di Indonesia juga karena kerjasama itu lebih banyak. Jadi kalau kita bicara tentang kerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional, Anda jangan pernah berharap bahwa ada seorang sejarawan di dalam Pusat Arkeologi Nasional. Karena mereka selalu berpikir kalau Pusat Arkeologi Nasional itu adalah dalamnya adalah arkeolog. Itu bukan sejarah. Dan sejarawan pun tidak mau. Jadi arkeolog tidak mau melirik pada sejarawan, sejarawan pun tidak mau melirik pada arkeolog. Jadi sama-sama ada problem di sana. Saya berharap sebenarnya waktu itu Prancis menjembatani ini, dan itu tidak dilakukan. Itu saya kira problem yang paling besar. Jadi sebenarnya bukan tadi yang disampaikan. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Sebenarnya apa? Misalnya Henry saja, dia berbicara tentang dunia Melayu. Misalnya penggunaan karya sastra itu luar biasa. Kalau dia mempertemukan antara ahli filolog Indonesia, ahli sejarah, ahli sastra atau linguis dengan sejarawan Indonesia, itu akan menjadi sebuah menghadirkan sebuah ini yang sangat luar biasa sekali. Kenapa saya sampaikan? Saya menulis satu hal yang pernah sebuah tantangan besar yang saya hadapi. Saya menulis sebuah yang disebut dengan Serat Suryorojo. Saya sebelumnya tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan naskah, apalagi Jawa, karena memang saya tidak. Tetapi ketika saya membaca naskah itu, saya menghasilkan sebuah tulisan yang sampai saat ini saya kadang-kadang berpikir bagaimana saya bisa menulis itu. Bukan saya menginginkan itu, tapi bahwa sebenarnya sejarawan yang lain pun mampu melakukan itu, tapi karena mereka tidak pernah berinteraksi. Nah, saya sangat berharap sebenarnya mediator ini adalah datang dalam tradisi historiografi Prancis. Ladangnya itu ladang luas, terutama di Gajah Mada itu luas. Ya, itu ladang yang subur gitu. Tapi saya tidak mengatakan kalau sekarang bukan Gajah Mada tidak monopoli lagi, tidak boleh itu. Tidak boleh tentang monopoli itu. Ya, sekarang berkembang antariksa ya. Ya. Saya senang sekali ada babat, sekarang ada babat kampung gitu. Ya, dan sebagainya itu luar biasa menurut saya. Ya, itu yang harusnya hadir dulu. Dan itu jembatannya sebenarnya pemikiran-pemikiran dari tradisi Prancis. Itu aja. Mungkin sebelum teman-teman, saya kira ada kita perlu mendengar informasi. Saya ingin dari Remy memberikan informasi atau mungkin nanti bisa ditambah Mari. Kita tahu bahwa sudah beberapa tahun belakangan ini ada banyak buku-buku semacam ini, buku-buku arkeologi terutama, juga buku-buku tentang katalog naskah, kemudian buku-buku yang terkait dengan naskah, juga filsafat dan beberapa jenis yang lain dari bahasa Prancis yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya ingin tahu gitu, kalau Remy tahu gitu, bagaimana sebenarnya hal-hal semacam ini dirancang oleh, saya tidak tahu, lembaga di Prancis mungkin yang membangun kerjasama semacam ini gitu. Bagaimana mereka memilih buku, buku mana yang harus diterbitkan, kenapa buku ini dan bukan buku itu, kenapa tidak ada terjemahan Archipel dalam bahasa Indonesia gitu. Kemudian juga tadi Remy cerita tentang kerjasama yang sekarang sudah dia lakukan dengan UIN, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Paramadina. Saya juga ingin tahu bagaimana kerjasama semacam itu dibangun, kenapa dipilih UIN dan Paramadina, kenapa bukan Universitas Kristen Duta Wacana misalnya, atau Universitas Dana Badra misalnya di Yogyakarta. Saya tidak tahu. Nah, saya ingin tahu bagaimana hal-hal semacam itu dibangun, siapa yang menyeleksi, apakah ada tema setiap tahun yang menjadi perhatian kaum intelektual di Perancis atau lembaga-lembaga di Perancis. Mungkin kita semua perlu tahu informasi semacam itu. Oke, untuk buku-buku itu EFEO yang bikin terjemahan, yang bayar untuk terjemahan, dan juga ada apa namanya satu bukan lembaga asosiasi Forum Jakarta Paris. Forum Jakarta Paris. Mungkin sudah 10 tahun ya. Yaitu kedutaan besar Prancis sama EFEO dan sama orang-orang Indonesia yang bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siapa yang pilih itu orang dari forum ini, ada rapat 2-3 kali dalam satu tahun. Mereka pilih pasti ada banyak dari imuan sosial Prancis tentang Indonesia, dan juga ada sastra Prancis parti François Sagan tidak lama yang kedua itu tentang kerjasama itu kenapa saya pilih bekerja dengan Universitas Paramedina, dengan PPIM dari UIN Jakarta itu karena ada opportunitas, karena saya bekerja sekarang tentang dengan IRSEC, ada apa proyek penelitian dan kerjasama tentang sejarah Islam kontemporain, kontemporain, moderne, tentang sejarah PKS, tentang sejarah Majelis Ulama Indonesia, dan di sana ada orang yang bekerja tentang masalah ini. Pasti ada banyak universitas yang lain, di mana ada orang yang bisa kerjasama dengan saya, tapi saya sendiri, saya tidak bisa bekerja dengan seratus orang, hanya beberapa. Tapi pasti nanti ada kerjasama saya harap dengan Universitas Kristen, karena saya sedang bekerja tentang hubungan Kristen dan Muslim di Indonesia, dan saya sudah pergi en contact di Fakultas Universitas Dayakara. Sekolah Tinggi Filsafat Dayakara. Dengan UGM tidak belum ada apa ada kerjasama yang ofisial, tapi besok saya akan ketemu dengan orang dari UGM untuk itu kerjasama individual, tapi itu ya tidak ada batasan. Saya pasti membuka, tetapi ada 2-4 jam dalam satu hari ya. Mari mau menambahkan sesuatu tentang kerjasama. Oke. mana pakai ini? Peut-être d'abord par rapport à la question de la traduction, par rapport à la question de la traduction. D'ailleurs, c'est lié, enfin, le séminaire n'est pas directement lié, mais on va faire un autre séminaire sur les enjeux de la traduction, notamment de livres qui soient littéraires ou plutôt scientifiques, français en Indonésie, le 16 avril, et on travaille aussi en partenariat avec l'École française d'Extrême-Orient. Jadi pertama berhubungan dengan masalah terjemahan, walaupun tidak begitu terjemahan, yang jelas ini sembilan lagi karena ada seminar tentang terjemahan tentang buku-buku dari Prancis ke Indonesia nanti tanggal 16 April. Parce que au-delà de la question sur la traduction, pourquoi on choisit tel livre à traduire de français en indonésien et pourquoi pas tel autre? Bon, évidemment, il y a toujours une question évidemment financière aussi derrière. Mais il y a aussi beaucoup plus d'enjeux par rapport à la traduction. Il y a plein de traductions un peu qui se font sans l'autorisation des auteurs en France. Enfin, moi, je suis toujours très surprise de voir énormément de livres traduits en indonésien. Et je suis à peu près sûre, que ce soit dans différents domaines, que les auteurs, ou en tout cas ceux qui ont eu le droit, ne sont pas au courant de ça. Kemudian tentang kenapa bukunya yang diterjemahkan dan bukan yang lain, tentunya banyak kendala. Tapi mungkin kendala keuangan. Yang kedua juga ada masalah banyak sekali buku yang diterjemahkan karena masalah fotokopinya yang tidak. Jadi diterjemahkan tanpa permintaan untuk copyright, jadi langsung ada diterjemahkan. Dan juga yang punya buku sendiri penulisnya, penerbitnya bahkan tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Et je pense que, enfin je ne lis pas l'indonésien, mais je pense que pour certains des livres qui sont traduits comme ça, je pense que évidemment c'est aussi un impact sur la qualité de la traduction. Dan menurut saya, terjemahan-terjemahan yang dibikin secara begitu itu tentunya akan mempunyai dampak terhadap kualitas terjemahan. Mais quand on discute, enfin notamment dans le cadre de ce séminaire, on est rentré en contact avec la maison d'édition Canisius. Et souvent, ce qui manque, c'est un peu ce que la question de l'Antarctica posait, pourquoi vous choisissez de travailler avec telle université ou avec telle personne et pas tel autre professeur. Souvent, ce qui manque, c'est bien sûr, comme Rémi le s'est mentionné, c'est le temps, parce qu'une journée ne font que 24 heures, mais aussi, c'est un peu les contacts. Par exemple, la maison d'édition Canisius est intéressée éventuellement de co-financer certaines traductions, mais c'est un peu les contacts, notamment en France, qui leur manquent. Juga terkaitan dengan masalah terjemahan ini, kami bekerjasama nanti dengan penerbit Canisius. Dan tentang apa buku ini, kenapa kerjasama dengan ini, seperti yang dikatakan dari Antariksa tadi, tentunya ada dua, yaitu nomor satu, masalah waktu. Waktu biasanya kurang banyak. Yang kedua masalah kontak, misalnya seperti Kanisius itu bahkan bersedia untuk ikut membiayai sebagian dalam terjemahan. Et après, je pense que par il y a des articles en ligne. Et sinon, par rapport, mais la question de la traduction, c'est une question qui nous est posée très souvent, mais il y a différents enjeux qui rentrent en compte. Au-delà du choix des livres à traduire, il y a évidemment les questions de coût, les questions des traducteurs. Bon, ici on a un très bon traducteur, mais il n'y en a pas beaucoup. La question des droits, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais il est clair que je pense que le FEO, c'est un peu une des seules organisations qui existe, je sais pas, d'autres pays, enfin de petites organisations, il y a la CMU aussi, donc le CCF aussi. Ouais. Jadi tentang terjemahan ini banyak sekali faktor yang bermain, yaitu misalnya tentang masalah keuangan, masalah penerjemahan yang bagus, masalah hak cipta dan sebagainya. Terima kasih. Mari saya kembali ke teman-teman. 1, 2. Mending tolong kan. Saintifik murid, sangat kesana, fokus sangat, sehingga kritis-kritis itu sangat ramai memang menjadi dalam perdebatan, tapi dalam penulisan lalu menjadi madek. Justru lalu dalam konteks misalnya yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi terkait dengan hubungan Indonesia-Prancis dalam konteks pengaruh historiografi yang kurang lebih 15-20 tahun ini mengalami kemandekan, barangkali ini juga berpengaruh ke sana. Atau juga refleksi yang lebih jauh, kalau mungkin saya nanti bertanya pada Reni, karena Prancis kan dikenal sebagai pemikir yang kritis dan mau menabrak norma-norma, bahkan mungkin apa ya, rezim yang paling otoriter sekalipun, kan? Itu warisan dari zaman revolusi Prancis. Nah, selama 20 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir, kemana itu apa, semangat kritisisme? Apakah sederhana yang dikatakan tadi bahwa ini persoalan karena rezim, kan? Padahal kan semangat atau spirit dikonstruksi di dalam sejarawan Prancis yang hadir dalam tulisan-tulisannya, saya kira ini banyak memberikan inspirasi justru pada beberapa gerakan-gerakan yang mungkin di luar histori. Atau kalau misalnya saya mengamati teman-teman yang belajar bahasa Prancis di sini, memang lebih tertarik pada eksotisme atau Prancisan tentang mode, tentang kultur, itu luar. Ya itu yang lebih banyak membuat apa, kontak-kontak hubungan. Selain juga mungkin Mbak Mary tadi makan selera juga, karena kerjasama berkait dengan selera. Tetapi saya kira memang barangkali ini menjadi momen historik juga untuk mulai membangun sebuah kontak yang mungkin yang lebih dalam terkait dengan bagaimana pertukaran pemikiran saling berpengaruh dalam konteks historiografi Indonesia itu. Lalu yang kedua, saya kira menarik terkait dengan persoalan terkait dengan identitas tadi, ya Mas Bambang, tetap menekankan pentingnya merumuskan kembali Indonesia sentrisme baru itu. Nah, bagaimana ini? Apakah justru tidak akan terjebak lagi misalnya di dalam apa, ke satu model tertentu gitu ya, ketika misalnya tema-tema yang diangkat adalah soal misalnya keberpihakan terhadap kenyataan bahwa Indonesia adalah diversitas. Ketika misalnya ini semangatnya adalah tetap Indonesia sentrisme. Lalu bagaimana spirit, bagaimana membangun ini dalam konteks misalnya multi dimensional approach itu yang pertama ya. Kok dalam benak saya agak kontradiktif. Lalu juga tadi disampaikan oleh Reni bahwa di Prancis mengalami kemandekan karena faktor ini juga, chauvinisme budaya Prancis, di mana orang Prancis tidak mau berbicara bahkan menggunakan bahasa lain untuk menulis kecuali dalam bahasa Prancis. Nah, apakah nanti tidak kita juga tidak jatuh ke dalam hal yang sama ketika kita tetap berpaku pada misalnya semangat menulis sejarah atau apapun dalam konteks yang seperti ini, padahal semangat kita sudah mau maju multicultural, multidimensional dan interdisipliner. Itu saja. Terima kasih. Yoyok dan Herskum, ada dua pertanyaan. Yoyok tadi menambahkan satu soal gitu, bahwa di dalam historiografi di Indonesia gitu, bukan saja kita minim gitu ya, hubungan kita dengan pemikiran Prancis itu begitu minim gitu, tetapi juga ada masalah yang menurut Yoyok jauh lebih besar gitu, juga pada minimnya kemampuan kita dalam menarasikan dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Juga ada masalah itu saya kira nanti Pak Bambang mungkin juga, saya enggak tahu, mungkin Remy bisa menambah soal bagaimana keberagaman narasi historis di dalam tradisi penulisan sejarah ya di Prancis. Kemudian Hersum menanyakan kepada pada remi ya, terutama soal kenapa minim kerjasama itu salah satunya karena tadi disebut ini rezim ada rezim orde baru ya yang membatasi itu sehingga kerjasama itu sedemikian terbatas gitu. Nah Hirsu mempertanyakan benarkah persoalannya itu sesederhana itu, benarkah ini hanya persoalan birokrasi misalnya salah satunya gitu, atau misalnya kalau kita yang penelitian ini persoalan keselamatan peneliti misalnya. Bukankah misalnya peneliti-peneliti asing gitu dari tempat-tempat lain gitu, misalnya dari Amerika, dari Australia, dari Belanda bisa berbicara dengan kritis misalnya dengan perspektif mereka, kenapa yang Perancis kok enggak gitu. Kurang lebih kalau saya formulasikan lagi pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk Pak Bambang Hirsum menambahkan gitu, bahaya ini pertanyaan ya, apakah kita tidak akan terjebak lagi ke dalam ya dilema menjadi orang yang memuja-muja diri kita sendiri berlebihan gitu ya, orang Indonesia ya hanya mau menulis dalam bahasa Indonesia menggunakan perspektif Indonesia, begitu juga orang Prancis hanya mau menulis dalam bahasa Prancis, tidak mau menulis dalam bahasa Indonesia tentu saja dan menggunakan perspektif Prancis gitu. Nah itu untuk Pak Bambang. Lalu persoalan ini pertanyaan kecil saja untuk Remi, kalau di apa pengajaran sejarah di kampus di Prancis gitu ya, terutama Remi yang belajar tentang sejarah Indonesia dan mungkin tempat-tempat lain di wilayah timur gitu, yang disebut wilayah timur gitu, karya-karya sejarawan Indonesia dibaca nggak sih Remi? Itu, dan kalau dibaca itu karyanya siapa yang dibaca gitu? Itu pertanyaan tambahan lah dari saya sendiri. Siapa dulu nih Pak Bambang dulu deh, gantian. Masih ya, saya itu kan satu hal yang aneh sebenarnya. Saya dibesarkan dalam ini belajar sejarah di UGM, kemudian saya dibesarkan dalam sebuah tradisi Inggris. Tapi kemudian tidak tahu kemudian tua saya kok tiba-tiba dekat dengan Belanda. Tetapi spirit metodologi saya itu adalah Prancis. Jadi ini aneh sebenarnya. Kalau lihat bagaimana cara saya berpikir pada tulisan saya yang berapa yang terakhir, itu sebenarnya kan lebih dekat ke sana. Namun ya hampir-hampir saya mengatakan tadi Yoyo mengingatkan kalau ada sebenarnya ada makalah yang sedang saya tulis tapi tidak selesai, belum selesai. Leclerc ini, Jacques Leclerc, ini adalah satu-satunya orang yang pernah yang saya satu-satunya sejarawan Prancis yang saya pernah berbicara secara jeli. Satu-satunya. Waktu itu kami sama-sama sedang melakukan penelitian di DH, dan waktu itu kami sepakat waktu itu akan melakukan sebuah kerjasama untuk melakukan penelitian tentang nasionalisme Indonesia. Waktu itu dia sedang menulis tentang nasionalisme Indonesia. Data yang dia dapat luar biasa sangat bagus. Waktu itu berapa saya diberi beberapa atau kopi yang dia dapatkan. Namun ya itu tadi saya bilang Tuhan merencanakan lain, beliau meninggal tahun 1995. Jadi tidak belum pernah terrealisir. Jadi boleh dikatakan waktu itu dia adalah satu-satunya orang yang saya pernah berbicara sangat serius sekali yang mencoba mengkaitkan antara sejarah tradisi secara Prancis dengan Indonesia. Kalau kemudian saya kira betul bahwa ini yang harus kita tembus, apa yang harus kita dobrak itu adalah keketatan itu. Saya sangat setuju bahwa kalau ya ada standar yang memang diperlukan. Nah, namun kalau kita melihat dalam konteks dari tradisi historiografi Prancis misalnya, itu kan sebenarnya mengalir dengan sangat enak sekali. Kenapa kemudian saya mengatakan tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya hanya melihat yaitu Ong dan Untung Joyo yang salah satu yang mewarisi semangat keperancisan tradisi itu. Ong maupun Kunto itu memiliki kekuatan pada metodologi, tapi dia tidak pernah terjebak pada kekakuan. Ini yang luar biasa pada dua orang ini. Walaupun semua orang tahu bahwa bahasa Indonesia kalau disuruh nulis itu kacau balau, tapi ketika narasi itu dikerjakan oleh orang lain, dia berubah menjadi sebuah tulisan yang sangat menarik sekali, mengikuti pola hampir sama yang dikembangkan oleh dalam tradisi sains. Jadi masalahnya saya kira karena pada social scientific methodology ini yang membuat kaku gitu loh, tanpa melihat konteks lainnya. Nah, karena itu saya kalau teman-teman sekalian melihat tulisan saya yang terakhir di buku Perspektif Baru Tulisan Sejarah Indonesia, saya menulis tentang Jakarta. Ya, saya seperti Reni katakan, saya menghadirkan dua orang yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh dalam sejarah Indonesia. Ya, seorang pemulung dengan anaknya, karena pemulung ini anaknya meninggal karena dia tidak bisa membiayai membuat rumah sakit, dan kemudian dia tidak bisa menguburkan anak itu, kemudian dia membawa anak itu sepanjang perjalanan Bogor Jakarta, dan akhirnya tinggal di sebuah tempat, berhenti pada sebuah tempat. Nah, saya hadirkan dia sebagai tokoh di dalam untuk menunjukkan realitas Indonesia, tidak dari siapa-siapa, tapi dari seorang keluarga, seorang bapak dengan seorang anak, Ironisha, saya masih ingat anaknya, saya lupa nama bapaknya. Gitu. Jadi ini satu hal yang saya kira yang penting dicontoh oleh yang harus seperti ini diperbanyak. Saya tidak mengatakan semua orang harus menulis seperti ini, tidak. Nah, ini kembali kepada apa yang dikatakan Hans Sultana. Saya masih percaya bahwa masih diperlukan sentrisme Indonesia sentris. Mengapa? Karena globalisasi apapun saya kira tidak akan pernah menghapus identitas. Saya sudah berdiskusi ini lebih dari mungkin 20 tahun yang lalu ketika saya dengan seorang teman dari ITB berdiskusi, bahwa dia mengatakan bagaimana global ini akan melindas nasionalisme. Dalam konteks tertentu iya, tetapi saya kira identitas kebangsaan itu, orang Amerika global aja lihat saja, malah keamerikanannya menjadi semakin kuat. Saya kira tidak akan identitas. Jadi karena itu saya melihat bahwa perlu masih sentrisme Indonesia. Hanya seperti tadi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa bagaimana sekarang kita memformulasikan ini. Karena itu saya sekarang sedang berpikir bahwa kategorisasi historiografi yang selama ini diajarkan di universitas, yaitu adalah historiografi tradisional dan modern, menurut saya sekarang minimal saya berpikir tentang tiga hal, yaitu historiografi tradisi, saya tidak mengatakan tradisional, yang merupakan refleksi kultural. Kemudian saya berbicara tentang apa yang saya sebut dengan historiografi kemungkinan, saya sedang tidak tahu apa, saya belum bisa mengatakan ini karena ini sedang dipikirkan, yaitu adalah historiografi keilmuan atau tradisi kritis yang ini lebih mengarah pada ilmu. Dan ada satu historiografi lain, yaitu adalah untuk sementara ini saya beri namanya historiografi pragmatik. Tapi saya terus terang belum tahu. Ada tiga kategori historiografi yang berkembang. Nah, ini yang pragmatik itu adalah menempatkan refleksi kultural dengan keilmuan secara bersama-sama. Karena kata yang paling penting itu kan adalah kepentingan, legitimasi. Nah, di dalam pragmatik itu jalan. Pada keilmuan itu hampir-hampir tidak orientasinya sangat pada ilmu. Sedangkan pada tradisi itu lebih menekankan pada kepentingan. Nah, jadi saya membayangkan minimal ada tiga. Jadi saya tidak melihat bahwa multidimensional inilah sebenarnya. Jadi karena kenapa saya selalu mengatakan bahwa Pak Sartono sudah memberikan warisan yang sangat luar biasa kepada kita. Multidimensional ini adalah salah satu kuncinya. Tetapi sekarang bagaimana kita merumuskan konsep multidimensional Pak Sartono itu di dalam sebuah rumusan historiografi Indonesia sentris baru. Ini yang saya tidak akan mampu berpikir sendirian. Saya itu bukan siapa-siapa. Nah, ini harusnya. Nah, mereka hadir dengan bapak kampung, ya namanya. Sejarah kampung. Sejarah kampung lah, apalah pokoknya. Itulah. Mereka hadir dengan seperti itu. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Ya? Apa-apa kota atau apa itu. Ini saya kira bersama. Berapa tahun yang lalu Cemeti muncul dengan Suprodi Mejonya. Nah, ini yang saya kira kita sudah melihat sebenarnya ada sesuatu yang hadir. Yoyo sendiri ya, sudah menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya pikir satu hal yang mari sekarang kita pikirkan fenomena-fenomena yang ada ini untuk membuat sebuah rumusan baru. Nah, problem yang paling sulit itu adalah pada level filosofis. Nah, celakanya bahwa hampir sebagian besar ilmuwan Indonesia, ilmuwan sosial humaniora itu pada tingkat filosofis ini lemah, kecuali mereka yang pernah belajar mau jadi Romo atau apa gitu. Karena memang dulu dijejali dengan belajar filsafat. Ya, kan? Ini problem yang paling besar. Sekarang bagaimana membangun? Tetapi mereka yang punya pemahaman, pengetahuan filsafat ini pun ternyata ya juga ya yang nyuwun sewu ya akhirnya ya tidak pantas disampaikan. Ya kan? Jadi ini satu hal yang saya pikir mari sekarang ini masih dalam proses. Tapi saya sangat yakin bahwa dalam ya mungkin 10 tahun yang akan datang. Misalnya contoh yang paling menarik sekali misalnya disertasi terakhir dari Margono bicara bahwa Islamisasi Banyuwangi itu merupakan sebuah proses yang dirancang betul oleh VOC oleh Belanda. Ini satu hal yang sangat sangat menarik sekali untuk dilihat bahwa bagaimana pemahaman ini akan menghancurkan mitos-mitos yang selama ini banyak di kita pahami. Jadi saya tidak terlalu teman. Jadi saya tidak melihat bahwa multidimensional itu akan menjadi kekuatan antagonis terhadap pemikiran tentang. Dan saya tidak melihat kemudian kita terjebak pada sebuah pemahaman yang sempit. Sekarang biar tidak itu bagaimana kita merumuskan. Saya kira karena itu saya melihat bahwa tradisi saya tidak mau mengagung-agungkan, tetapi mari kita belajar tradisi historiografi Prancis ini dengan baik. Kemudian kita punya, saya sendiri beri saya katakan saya dibesarkan dan tradisi-tradisi yang lain yang coba kita rumuskan kembali terhadap Indonesia. Ya, anehnya sekarang sudah ada lah pokoknya benihnya sudah tumbuh. Sekarang dia berbuah tidak? Dia menghasilkan bunga dan berbuah tidak? Kita tunggu saja. Benihnya saya tahu sudah tumbuh sekarang. Jadi dia bukan lagi biji yang tumbuh. Dia sudah tumbuh. Dia tidak lagi biji sekarang. Dia sudah kecambah atau mungkin juga sudah menjadi pohon kecil. Ya. Dan salah satunya. Terima kasih. Wah, banyak pertanyaan ya. Mungkin tentang Jacques Leclerc, tentang sejarah politik, tentang posisi politik. Saya bisa bilang itu ya. Dulu saya bilang tidak ada pemecahan dan konflik politik di dunia historis Prancis tentang Indonesia. Ya, saya sedikit kalah pasti ada. Ada satu konflik politik antara orang yang mau bekerja menulis tentang Orde Baru, tentang masalah politik d'Indonesia dan orang seperti Jacques Leclerc, seperti satu terrain saya namanya Stéphane Leuer, yang plus tentang masalah Timor-Timur, sejarah Timor-Timur. Dengan ya mereka memecah sama ya Archipel, sama Lombard, Carina, Pasti, Denis Lombard, Piquir, moderne politique, Zaman Skarang, itu tidak penting, tidak penting pasti ada masalah di Indonesia di zaman Orde Baru, tapi yang penting itu untuk mengerti sejarah zaman Panjang, zaman Lama, dan untuk ini harus bisa tinggal bertahun-tahun di Indonesia, dan untuk tinggal bertahun-tahun di Indonesia mungkin ada subjek yang tidak bisa ditulis, dan mereka ya itu satu pilihan mereka pasti, dan ya ada dua liaran, Archipel dan Young Lane, sortie Leclerc, sortie Stéphane Dever, tentang masalah politique ini. Alors, tentang tradition critique sejarah Prancis, ya, pasti masih ada, ya, sekarang ada satu satu renovasi sejarah perang dunia pertama di Prancis, ada banyak beaucoup di tulis tentang zaman ini dengan pemandangan baru, dengan pemandangan yang lebih ditarik oleh orang biasa di dalam perang, tidaknya orang besar, tidaknya peristiwa besar. Dan juga aliran kritik yang kedua itu aliran yang datang dari luar negeri, dari India, dari Amerika, itu post-colonial studies, dan ini menjawab mungkin pertanyaan tentang multikulturalisme sekarang di Prancis. Post-colonial studies adalah satu bidang yang mengembangkan ya di dalam bidang sejarah, political science dan yang lain. Tentang pertanyaan yang terakhir, apakah kita membaca orang sejawaran di Indonesia kalau belajar sejarah Indonesia? Ya, dalam bidang kami, ya, saya tentang Islam, saya baca dari Arnur, Antofika, Zaman, yang lain. Dan di INALCO, itu ya, l'Institut National des Langues Orientales, ya, ada texte dari Ongokan, dan yang lain yang juga di orang membaca. Tetapi pasti pemikiran Indonesia tidak diketahui di Prancis. Beberapa tahun yang lalu Marcel Bonnet dan beberapa orang termasuk saya dan Jean Pascal bikin satu terjemahkan dari satu seleksi artikel-artikel dari majalah Prisma. Dan ada beberapa dari sejawaran saya lupa judulnya, Jean Pascal et moi, 50 années, non c'est tout, Prisma, ok, sudah. Teman-teman, tepuk tangan dulu untuk dua pembicara ke depan. Waktu kita sudah lewat 10 menit gitu, kita asik sekali berbicara. Mestinya masih banyak pertanyaan. tapi kita mendapat informasi yang banyak sekali tadi dari, ya lumayan banyak dari Remy tentang bagaimana perkembangan kajian Indonesia, terutama yang perspektif sejarah itu di Perancis, dan juga kita melihat kritik yang diajukan Pak Bambang pada historiografi di Indonesia, dan kita bisa, menurut dia, kita bisa banyak mengambil pelajaran dari historiografi perspektif Prancis, dan juga penting, terutama ini penting untuk mendorong satu historiografi Indonesia sentris baru, begitu yang disebut Pak Bambang. Sebelum saya tutup, benar-benar saya tutup, saya mengingatkan bahwa ini rangkaian, seminar ini rangkaian dari satu acara diskusi, ada tiga itu yang tadi sudah disebut. Mari di depan, minggu depan tanggal 18 akan ada diskusi tentang strukturalisme Prancis bersama Dr. Hedi Sri Ayim Saputra di kantor kunci Jalan Akan Lor. Lantas tanggal 25 ada diskusi tentang postmodernisme Prancis gitu bersama Dr. Sunardi. Di sini semuanya dibaca dalam konteks bagaimana tradisi intelektual Prancis dan Indonesia ini saling pengaruh mempengaruhi, kurang lebih begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, sampai ketemu di diskusi berikutnya. Selamat malam. Belum final. Ada beberapa buku dan ada archipel juga, biasanya di dalam bahasa Perancis, tapi ada beberapa artikel di dalam bahasa Indonesia juga. Dan ada satu lagi, makasih banyak, 25 tahun kerjasama pusat penelitian archéologie dan école française d'Extrême-Orient dans le Sud-Élite. Sekarang perpustakaan sudah ditutup, tapi besok jam 10 sampai jam 7 malam buka. Dan sekarang untuk selesai ada makan minum di kafe. Silakan ambil. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ning, ning. Ning. Pak Bambang ini mau langsung ngasih soal. Ber, ini stopnya di mana? Stopnya di mana? Ada satu hal ini. Yang sayang tidak bergabung dengan kita. Besok ada acara di sini. Katanya di sana. Jam berapa? Ada. Oh ya, apa namanya, Jakarta tahun. Kamu di mana? Nanti aku sama aku nggak pernah terima aku ya, emang belum ada karena aku sama Nino mau jalan dulu nanti baru pada all the shit and then we'll do all this setting up first then we'll try to get everything is clear then Nino belum pernah oh udah aduh bagaimana ini berhentinya gimana. Ini gimana deket ya? Dina. Apa ya? Tadi kita bisa ketemu antara kita. Udah lama gak ketemu.